السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. الحمد لله telah kita sampai pengajian kita dalam surat 369 hadis ke-211. Betul? Baik, kita telah sentuh sebenarnya daripada antara syarat-syarat solat adalah tidak berkata-kata, dan bertutur dalam solat akan membatalkan solat itu sendiri. Kerana kita tahu bahawa Nabi SAW telah melarang atau mengatakan kepada sahabat bahawa perkara solat, bahawa dalam solat ini tidaklah baik untuk di dalamnya perkataan-perkataan manusia, bahawa isinya ini adalah tasbih, takbir dan pembacaan Quran. Begitu juga kita lihat daripada ayat yang lepas kita datangkan, bahawa dengan datangnya ayat ini, ayat yang masyhur yang kita semua saya rasa sudah hafalkan, ialah ayat bergabung dalamnya juga dua rukun atau kita kata dua syarat, iaitu kemestian berdiri dalam solat, begitu juga kekhusyukan yang penting dalam solat, begitu juga kekhusyukan itu tidak secara langsung menunjukkan bahawa tidak boleh berkata-kata dalam solat. Itu yang difahami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi pada hadis yang berikutnya daripada Ali radhiyallahu an. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi kitabih Subul Salam وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله على آله وسلم دخلاني فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي. نبي صلى الله على آله وسلم سأل الحديث yang telah diriwayatkan oleh Ali. Dari Ali radhiyallahu berkata, saya mempunyai dua kesempatan. Kita kata bahawa hadis ni telah diriwayatkan oleh Ali daripada sudut perbuatan. Jadi dia bukan akwal, lebih kepada af'al, dan juga ada kira perbuatannya itu yang menunjukkan juga atas tanahnuh, iaitu berdehem. Dari Ali radhiyallahu berkata, saya mempunyai dua kesempatan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jika saya mendatanginya sedang beliau sedang solat, beliau berdehem kepadaku. Saya mempunyai dua kesempatan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dua waktu untuk bertemu kepadanya. Maka jika saya mendatanginya sedang beliau sedang salat, beliau berdehem kepadaku. Dan hadis ini juga diriwayatkan dengan lafaz bertasbih sebagai ganti lafaz berdehem dari jalur lain, akan tetapi ia dhaif. Hadis ini menunjukkan bahawa berdehem tidak membatalkan salat. Kemudian Al-Nasir dan Syafi'i mengamalkan hadis ini. Namun menurut Al-Hadawi, yang berdehem membatalkan salat jika berdeheman tersebut lebih dari dua huruf. Hal itu dikaitkan dengan kaedah bahawa berbicara membatalkan salat. Kemudian mereka berkata hadis ini adalah hadis muttarib, hadis yang goyang atau muttarib. Seandainya kedua hadis tersebut kuat, maka untuk menjamak atau mengkompromikan antara kedua hadis tersebut, diambil kesimpulan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang membaca tasbih dan kadang berdehem. Namun telah kita ketahui riwayat mengatakan bahawa beliau berdehem disahihkan oleh Ibn Sakan, sedangkan riwayat menyebutkan bahawa beliau bertasbih adalah dhaif. Dengan demikian, orang yang mengatakan bahawa hadis ini muttarib tidak benar, kerana istilah muttarib hanya terjadi di antara hadis yang sahih sebagaimana dijelaskan dalam ilmu mustalah hadis. Jadi apa maksud muttarib? Muttarib adalah hadis yang di situ ada di situ dimasuk dalam muttarib ini, adakah masuk dalam kelemahan? Boleh masuk dalam kelemahan. Tetapi apa maksudnya muttarib? Maknanya lafaz, satu lafaznya mengatakan demikian, satu lafaz lagi mengatakan yang sebalik daripadanya atau yang berlainan daripadanya. Yang kita lihat sedangkan perbuatan ataupun apa yang berlaku atau insiden tersebut berlaku hanya sekali. Kalau insidennya banyak, tak ada masalah. Atau insiden hanya sekali. Jadi apabila berlaku ini sekali, jadi dengan adanya lafaz yang bercanggahan ini, maka menyebabkan hadis tersebut muttarib, mana sini ada goyang sikit, kerana di situ ada keraguan, bukan keraguan saja kita kata, lebih kita katakan bahawa ada di situ pelbagai riwayat yang saling tidak bersatu maknanya, atau tidak seiras maknanya. Maknanya tidak, maknanya itu tidaklah dekatan. Kalau dekat tak kisah. Tapi kalaulah berjauhan, maka di sini ada masalah. Kerana berdehem dengan subhanallah berlainan. Satu berdehem, satu bertasbih. Jadi dengan itu kita kata sebagai ulama menilai perkara ini sebagai muttarib. Tapi muttarib ini berlaku hanya kalau hadis kedua-duanya sahih. Kalau dari jalan yang betul, semua sahih. Jadi hadis yang kedua-duanya nampak jalannya sahih, tapi kerana ada ittirab ni, hadis ni diperlihat daripada sudut matan dia sendiri. Jadi dia punya nakal atau dia punya pembidasan ataupun pencelaan itu dari sudut matannya dan bukan dari sudut periwayatannya. Daripada sudut apa, perawinya. Jadi daripada sudut ini juga kita katakan dia tidak kena. Kenapa? Sebab itu dalam yang terakhir mengatakan, okey, dia mengatakan bahawa sebenarnya mengatakan sini bahawa dengan orang yang mengatakan hadis ini mutarib tidak benar. Kenapa tidak benar? Kerana istilah mutarib hanya terjadi dalam hadis-hadis yang sahih. Kebagian yang jelas dalam ilmu mustalah hadis. Tapi kerana hadis ini satunya daif, satunya sahih, maka dengan itu kita katakan bahawa mutarib tidak kena di sini. Kerana kalau satu yang sahih sama dengan sahih, di situ barulah boleh meragukan riwayat yang sahih. Kita ada dasar yang asas, kita katakan al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tak boleh dihilangkan dengan kesangsian. Jadi daif untuk melemahkan sahih tidak kuat. Tapi yang boleh menjadikan dia lemah apabila dua-dua itu periwayatan sahih. Sebagai contoh jadi di situ kita harus, kalau ada hadis yang mutarib ini dinilai dahulu, adakah salah satu daripada riwayat ini yang lebih kukuh lagi. Sebagai contoh kita katakan misalnya, saya terdapat lagi, tak ingat lagi dia punya contoh yang dalam bab mustalah hadis, nanti kalau dapat ingat kita akan datangkan. Jadi banyak kita kata daripada sudut ini, kita kalau tahu kita dapati bahawa ulama tidaklah sewenang-wenangnya menolak hadis. Tapi kenapakah diulangi pandangan mereka terhadap hadis? Kerana sedap sebab tertentu, di antaranya ittirab. Baik, daripada hadis yang telah kita bacakan tadi, sebahagian ulama menghasankannya, sebahagian pula mendhaifkannya. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah telah mengatakan bahawa hadis ini dhaiful isnad. Dhaiful isnad maknanya apa? Sanadnya lemah. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada lafaz hadis tersebut, madkhalani, kita kalau kita tengok dia maksudnya boleh madkhal, boleh masuk pintu juga. Maknanya kalau kita kata hadha madkhal li fasl, maknanya kita kata ni pintu masuk ke bilik darjah. Jadi kalau kita kata madkhal ni kadang dia boleh masuk, makna tempat masuk. Satu juga boleh maksud, bermaksud di sini juga masa masuk. Tapi kalau kita lihat di sini, dia adalah lebih kepada dua-dua. Masa dan keadaan masuk. Atau tempat masuk. Jadi dengan ini kalau kita lihat, kalau digunakan madkhal, maf'al dan sebagainya, itu kita lihat dari sudut bahasa, dia menunjukkan tempat ataupun alat atau sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa madkhal di sini murad zamanu dukhul, waktu kemasukan. Dan tanah-nah semua sejenis lah yang kita keluarkan suara daripada kalau bahasa kita berdehem. Berdehem bunyi macam mana? Macam apa jenis dehem kita tak kisah. Yang penting keluarnya daripada kita seperti orang yang kalau dalam keadaan kita lihat sesama dalam keadaan ini, dia akan gunakan suara dalam itu. Itu dinamakan dah tanahna. Apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah, ini menunjukkan pertama, hubungan ataupun kita katakan jalinan kuat Ali radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kerana dia adalah sepupunya, begitu juga siapa lagi? Menantunya. Jadi dahlah sepupu dia menantu lagi. Tapi kalau kita lihat, macam mana sepupu aku jadi menantu pula? Kalau orang kita ada masalah sikit besok pangkat. Tapi tak ada masalah. Selagi kita lihat boleh bernikah, tak ada masalah. Sebab tu kalau kita lihat di zaman-zaman lama, kita lihat ada kahwin pakciknya, kahwin cucunya. Tapi tengok, bukan cucu betul lah. Cucu saudara dan lagi jauh kan. Jadi itu tidak ada masalah selagi kita katakan dalam sudut yang dibenarkan oleh syarak. Begitu juga kita lihat daripada sudut daripada contoh Hamzah radhiyallahu anhu, dia adalah pakcik Nabi dan juga abang atau adik susuan. Jadi kita katakan bahawa dia adik-beradik susuan, sambil itu dia pakcik dia pula. Jadi dengan itu kita kata tak ada masalah sekiranya daripada sudut syarak membenarkannya. Nah, begitu juga kita katakan bahawa dia menunjukkan bahawa betapa kuatnya hubungan Ali radhiyallahu an, kerana dia adalah di antara sahabat-sahabat yang dikhususkan yang paling dekat dan juga paling dekat kepadanya. Tapi kita kata adakah di sini dikhususkan ilmu pengetahuan, dikhususkan misalnya riwayat-riwayat yang tak diberikan? Tidak ada. Jadi dakwaan-dakwaan ini kita kata palsulah. Biasanya hadis-hadis yang masyhur padanya, dia kata bahawa dia adalah gudang ilmu, dialah pintu kepada gudang ilmu misalnya kan. Kita kata tidak bertepat juga. Kerana hadis itu hadis daif. Jadi hadis-hadis seperti ini yang keluar, kita tahu sebahagian daripadanya didatangkan hanya untuk apa? Untuk kita mengagungkannya atau meninggikan kedudukan Ali radhiyallahu an sampai kepada tahap yang kita katakan waalaikumsalam warahmatullah. Sehingga kita katakan tahap kita akan letakkan dia lebih baik daripada sahabat-sahabat lain. Ini tujuannya. Begitu juga kita katakan daripada sudut Ali radhiyallahu, mungkin ada sebahagian ulama meninggikan beliau sehingga meletakkan atau mengkhususkan bagi beliau gelaran-gelaran. Kalau nama Ali disebut, kita katakan karramallahu wajha. Tapi sebenarnya kita lihat daripada hasil pesut, apa yang dilakukan oleh salafus salihin tidak lakukan demikian. Tapi didapati bahawa berlaku apabila kita katakan zaman mutakhir sedikit, ada sebagian ahli hadis dan juga kita katakan ulama yang apabila dalam nama Ali disebut, dia menggunakan karramallahu wajha. Jadi kita katakan sebenarnya tidak ada perbezaan antara Ali radhiyallahu an dengan sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum ajmain. Naam. Jadi kita berikan, kita doakan seperti mana kita doakan seperti yang lain. Baik, kemudian kita katakan juga bahawa kan apa guna Nabi sallallahu alaihi wasallam berdaham sebenarnya? Syarat untuk apa? Suruh dia nak masuk ni sebenarnya. Dia minta dia nak Ali radhiyallahu nak masuk ke rumahnya kan? Kerana ada waktu yang dibenarkan masuk. Betul? Jadi macam mana? Nabi berdaham untuk apa? Okey. Okey. Benarkan ke tak benarkan masuk? Macam tak benar dulu. Okey. Kalau kita lihat sini adalah sebenarnya dia berdaham ini untuk membenarkan masuk. Membenarkan dia masuk supaya menunjuk, memberitahu dia bahawa dia sedang bersolat. Tidak dapat dia berkata atau berkata-kata untuk masuk. Jadi izin sebenarnya apa? Keizinan ini lebih kepada kita lihat apa yang kita katakan kepada orang supaya boleh. Kalau orang diam diri, kita dapat izin tak? Kalau kita tak tahu, dia tak nampak dia buka rumah, orang berdiam mana dia kasih kita masuk lah, kita buka pintunya. Tak ada kan? Kan? Jadi kita kata orang berdiam maknanya tak boleh masuklah, kerana itu asalnya. Asal tak boleh masuk rumah kalau tak ada izin. Tapi kalau dah ada izin misalnya, sama ada dengan suara masuk, atau kalau tak boleh bersuara kerana apa? Sedang salat, berdaham. Tak tahu lah macam mana. Derham sebenar kita tak tahu. Derhamnya tak tahu. Terlebih tu boleh, ya? Tak boleh. Kalau ada, tak boleh. Tapi sebenarnya kalau lah dirham tu, kadang-kadang orang memang kalau dia start dirham berkali-kali. Maknanya dirham dia berurutan misalnya. Ada orang begitu. Jadi kita kata, baliklah. Tapi adakah kita kata dirham tu dikhususkan bagaimana? Ialah yang berkadar lah. Yang cukup untuk yang kita kata cukup untuk memberitahu pada orang tersebut, orang yang di luar dan sebagainya. Tak, tu tengok. Sebab tu kita ada orang yang khusus. Kerana Ali mengatakan dia ada dua masa yang dia masuk pada Rasulullah SAW. Kalau orang tak ada kebiasaan, berdirham tak ada makna bagi dia. Kan? Jadi sebab tu kalau dia nak, misalnya kalau dia misalnya nak, dia minta izin pada orang, baru dia buat. Orang kasih suruh cakap. Tapi orang ni tak ada cakap kerana sedang salat, maka dia berdirham. Maka bolehlah. Tapi kalau tak ada seumpamanya, kita tu susah nak buat. Itu dasarnya. Jadi bukan dasarnya apa kita masuk rumah orang berdehem maknanya. Orang tu berdehem supaya apa? Supaya diam sebagai anak dia bising. Diam. Supaya tak apa. Jadi kita kata dengan itu kita katakan bahawa bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apabila seseorang itu dah ada kebiasaan, mana dia akan datang orang orang dah jangka dia kedatangan dia dan sebagainya, maka dia berdehem, maka bolehlah masuk sebenarnya. Baik, kemudian kita katakan bahawa nahnaha ini tidaklah termasuk dalam membatalkan solat. Pertama, kenapa? Itu kita kata dapatan orang. Dapatan ulama. Pertama, kerana Nabi lakukan, kita kata. Kerana Nabi musyarri'. Kedua, kita katakan daripada situlah ulama keluarkan. Kenapa yang ini tak batal? Kerana dia bukan perkataan yang boleh difahami. Dia bukan. Jadi itu dari surat itulah kita katakan keluarkan. Tapi kalau daripada itu surat, kenapa kita kata boleh? Kerana Nabi lakukan. Itu dasar hujah kita. Abu Lusahab, ada saja dalil yang Nabi lakukan, kita kata itu dalil kita. Jadi dengan itu kita katakan bahawa manhaj kita, manhaj athari atau kita kata manhaj sunnah yang kita lihat, abul ada dalil sahaja yang membenarkan kita lakukan satu, kita lakukan atas dasar dalil tersebut. Tapi perlu pada penjelasan ulama. Jangan ambil dalil, kita terjemah sendiri, kita baru datang, ada masalah. Dia sekarang kita dengar, saya baru dapat semalam ada orang beritahu saya tentang sebelah saya membidas golongan yang menolak pengingkaran azab kubur. Kerana menolak hadis yang hadis mutawatir boleh kufur dia daripada Islam. Dia beritahu dengan saya, dia punya ada satu orang ni, dia beritahu tentang saudara mara dia yang berdekatan dengannya lah, yang menjadi ingkar sunnah. Jadi kalau pergi haji dia kata tak mau tak guna lempar jamrah. Kenapa? Tak ada dalil dalam Quran. Hadis tak boleh pakai. Tak boleh gunakan. Jadi kita lihat pertama orang ingkar sunnah ni, kita kata orang-orang yang jahil. Dan ketua mereka pun bukan ketua daripada orang Islam yang kita lihat asal Islamnya. Dia asal bukan orang Islam, masuk Islam, lepas tu pandai-pandai dia buat apa? Bukan. Orang Singapura, kalau di Singapura lah. Maksud saya di Singapura. Jadi masalahnya kita katakan bahawa menunjukkan macam mana orang Islam yang dah lama Islam belajar dengan orang seperti itu. Yang kita lihat, dasar Islam agamanya tidak korat. Dia tidaklah hafal Quran. Kemudian kita lihat tafsirnya tidak faham. Kemudian dia hanya berhujah pada dalil Quran saja. Mendakwa bahawa inilah ajaran yang sebenar sebagainya. Kita kata salah. Al-Quran sendiri suruh kita mengambil daripada Rasulullah SAW. Kenapa tak ambil? Jadi kita kata daripada awal dia telah ingkar Quran juga. Jadi dengan itu kita katakan bahawa permasalahan. Jadi golongan-golongan ini kita katakan dia tidak melihat bahawa dalil syar'i daripada sudut hadis Nabawiyah ini sebagai boleh diambil sebagai dalil syar'i. Dan pemeliharaan Allah SWT Al-Quran, Allah janji memang nak melihara Al-Quran. Berjanji juga untuk melihara apa yang mensyarahkannya sudah tentu. Kerana Al-Quran berupa daripada lafaz-lafaz, terpelihara lafaz tersebut. Habis syarahnya takkan tak dipelihara. Tentulah dipelihara oleh Allah. Sebagaimana Allah pelihara lafaz-lafaznya, Allah akan pasti pelihara syarahnya yang betul. Syarahnya daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW. Sebab itu kita lihat, ada satu orang yang berkata-kata, yang pertuturannya itu dicatat perbuatannya dicatat seperti perbuatan dan pertuturan Rasulullah SAW. Tak ada satu orang dekat dunia ini dilakukan seperti itu. Seperti Rasulullah SAW. Sebab itu menunjukkan bahawa apabila mereka jahil terhadap ilmu mustalahul hadis, mereka jahil tentang ketuntutan Allah terhadap mereka supaya mereka mentaati Allah dan Rasulnya, maka di situlah datang mereka macam-macam permasalahan. Sehingga mereka kata mereka lah benar. Jadi masalah tadi kita katakan bahawa ini sebagai dalil. Awal kenapa kita kata kita boleh lakukan? Kerana ini dalil menunjukkan demikian. Sebenarnya kalau kita lihat masuk ke rumah tak boleh masuk dengan tanpa izin. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam ayat, Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah-rumah di mana bukan rumah-rumah kamu. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehinggalah kamu ya tasta'nisu, kamu dapat bermesra dan kamu bersalam ke atas ahlinya. Itu adalah baik bagi kamu agar kamu menjadi golongan orang-orang yang beringat, tadhakkarun. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa asal memasuki rumah tak boleh masuk melainkan rumah yang kita dapat kebenaran masukinya. Dan apa kita perlu buat sebelum kita masuk? Adabnya adalah bersalam. Dan bersalam terus boleh masuk? Tak, kena minta keizinan. Nah. Jadi izin keizinan untuk masuk jadi dengan apa? Asalnya dengan lafaz yang dimakrufi, dikenali. Masuk, silakan. Apa bahasa lagi? Kamin. Apa bahasanya? Dan sehingga kalaulah digunakan istilah yang mereka biasa gunakan, masuklah dia. Kalau dia dikenali, itulah sebagai kata untuk benarkan izin. Jadi kita lihat itu dasarnya. Jadi tidak balik kepada lafaz yang tertentu, mesti keluarkan kalimah izin. Saya izinkan awak masuk, silalah masuk. Atau Tak boleh. Kita kata, itu dasarnya. Dasarnya asal kalimah tu dikenali oleh galangan umum bahawa itu adalah keizinan, maka dikira izin. Jadi balik kepada adat yang dinamakan, yang kita ada kaedah, kita kaedah yang asas, kita kata al-adatu muhakkamatun. Adat yang diperhakimkan. Jadi apabila kita lihat sesuatu adat yang telah dimaklufi, dikenali oleh orang ramai, lalu kita lihat amalan-amalan itu sebagai amalan yang kita kata dah biasa dilakukan, maka kita kata ini adalah adat yang boleh diterima oleh syarak. Maka kalau orang bercanggah dengan amalan ini atau dengan adat ini dengan dasar tak ada dasar-dasar yang ini, kita tak boleh. Sebagai contoh, misalnya dalam perbalahan berlaku, misalnya di antara seorang yang membeli, kita kata apa, Xbox misalnya. Dia kata saya beli Xbox ni, dia dah beli, dah buat urusan semua. Dia kata orang kedai dia kata, nah, bawa balik lah, dah buat urusan, saya jual, saya beli, bawa balik lah, jangan tinggal sini, nanti hilang. Awak tak hantarkan rumah? Tak, kita tak hantar rumah. Boleh tak kita kata demikian? Tak boleh. Kenapa? Kerana asal dasar ni kita ingat, barang-barang besar seperti itu kalau beli dapat hantar rumah. Jadi kalau dia kata tak hantar rumah, maka kita kata kalau diperhakim, kalau pergi pada mahkamah, kita dikuatkan dengan apa yang dilakukan oleh ramai. Jadi adatnya dengan peranan. Jadi orang yang bercanggah dengan adat tersebut, kita kata okey. Jadi dengan itu kita katakan itu suatu syarat melihat pada adat yang diperhakimkan. Sebab itu kalau seseorang misalnya bernikah, lalu dia tak lafazkan misalnya mahar dia, lalu dipertikaikan berapa maharnya, isteri kata 100 ribu sebab satu. Tak, 1 ribu sebab satu agaknya. Dia kata tak, itu gaduh. Kita kata balik kepada adat yang diperhakimkan, atau kita balik kepada digelarkan kalimat itu apa, mahar tersebut sebagai mahar misal, mahar yang seumpama. Maknanya balik kepada apa yang adik-adik atau adik-beradik perempuannya, si isteri dapat, yang terdekat, ibunya, makciknya, sebagainya. Begitu dia dapat, begitulah si suami perlu kasih. Sebab tu jangan lupa untuk menyebut mahar. Kalaulah awak nikah dengan orang yang kaya raya, nanti masalah. Masalah. Jadi sebab tu kita kata balik kepada mahar misalnya, dia tak mampu. Baik, itu boleh keluar sekejap, keluar. Dan ini juga dalil menunjukkan bahawa ziarah menziarahi antara keluarga adalah satu perkara yang digalakkan. Bahkan bukan saja pada saudara mara, kepada orang ramai, kepada seluruh orang Islam sekali kita lihat dasarnya ada. Nabi SAW sabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah" nadahu munadin bi an tibta wa taba min as wa nada munadin min as sama' bi an tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta min al jannati manzilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang menziarah orang yang sakit atau saudaranya menziarahi saudaranya ke dalam Islam kerana Allah fillah, nadahu munadin min as sama', akan bertiak satu peniriak daripada langit bahawa sesungguhnya apa yang kau lakukan ini bi an tibta, bahawa kau baik. Dan apa yang kau lakukan ini baik, dan wataba mamsyak, dan perjalananmu ini baik, dan engkau telah menyediakan satu tempat dalam syurga. Wataba satu rumah dalam syurga. Jadi ini itu menunjukkan kepada kita bahawa dasar ziarah menziarahi baik. Apatah lagi kalau ada silah. Silaturahmi ini banyak penting. Sebab tu Nabi SAW sabda, "Laisal wasilu bil mukafi, wa innamal wasilu man wasalahu wa huwa qata'ah." Nabi SAW sabda, bukan orang yang menyatukan silaturahmi ini orang yang mukafi. Mukafi mana apa? Orang yang balas. Tahun lepas kita ni pak cik ni ziarah kita. Jangan tak ziarah nanti tak bagus. Kita ziarah. Tapi kita kata tak, sebenarnya ziarah ni, orang yang tak ziarah awak perlu ziarah mereka. Kenapa? Nabi SAW mengatakan bahawa innamal wasilu, bahawasanya orang yang menyatukan silaturahmi lah, dia terus menyatukannya walaupun orang tu memutuskan silaturahmi pada ni. Jadi itulah sebenar-benar orang yang melakukan menyatukan silaturahmi. Bukanlah orang menyatukan silaturahmi itu ialah orang yang dia ziarah balik. Tidak. Tetapi orang yang memutuskan untuk ziarah, untuk daripada menziarahi kita, kitalah pergi padanya. Walaupun kita kena hantar balik ke balik rumah, masuk setiap lima kali, dan lima kali kita pergi rumahnya ketuk pintu, irji. Ikut hadis misalnya, ada ikut ayat yang mana kalau disuruh balik, baliklah kamu. Maka bagus juga kerana ada sahabat dia selalu mencari, kalau dia pergi selalu pergi ziarah saudaranya waktu-waktu apa? Waktu aurat. Supaya apa? Supaya disuruh ke supaya balik. Irji. Kerana Allah katakan dalam ayat tersebut, fahuwa azka lakum. Kerana ianya adalah mensucikan kamu. Jadi apabila seseorang itu dia balik kerana apa? Kerana atas arahan orang yang dia pergi ziarah rumah dia, sebenarnya mensucikan kita. Kita dapat pahala, kita dapat dia apa? Dapat balik dengan keadaan hati yang kita kata berlapang dada dan sebagainya. Ini masalah nak balik hati lapang susah. Sebab tu perlu kita biasakan, kadang-kadang kalau orang suruh balik, janganlah kita komen perjalanan sampai balik rumah, kita terus cakap orang ni memang habis-habis tak sampai rumah baru berhenti. Dan rumah kalau orang tanya pun kita cakap lagi. Jadi kita kata ini bukan kita reda terhadap disuruh balik. Kalau kita segala gitu. Tapi pastikan kalau disuruh balik depan itu balik. Jangan paksa suruh datang, suruh buka masuk. Jadi dengan itu juga kita lihat daripada hadis ni, apa usah suruh balik? Jangan. Kita kata pada zaman waktu aurat ni, kalau waktu aurat, waktu tu ialah waktu orang tak sedia untuk terima kita tamu. Kerana sebahagian sahabat hanya satu pakaian. Kalau dah buka pakaian, nak suruh orang datang ke rumahnya lagi dah tak sesuai. Jadi apabila kita lihat orang suruh balik, maknanya ada sebab. Sebab itu cukup sebenarnya. Bukan boleh dia bukan nak pakai baju. Tak semestinya semua orang punya baju beralmari-almari tidak. Jangan ada kata-kata balik tak datang lagi. Ni orang ni dah kita chop. Jangan datang rumah majlis sampai bila. Tak. Kita tak. Itulah kita katakan. Ini orang ini yang kita harus ziarah, datang ziarah selalu. Sampailah ziarah dapat, dia okey dengan kita, kita cari orang lain pula. Bukan tangan pergi ziarah lagi. Ziarah juga. Tapi kita kita tambahkan kitanya silaturahmi dengan yang lain. Nah. Baik, itu adalah di antara kita katakan bagaimana faedah kita dapat dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Bagaimana Ali radhiyallahu an mendatangi atau menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hadis yang selepasnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhu qala قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود الترمذي وصححه dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata saya berkata kepada Bilal bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau lihat saat beliau menjawab salam para sahabat yang diucapkan kepadanya sedang ia sedang mengerjakan solat. Ibnu Umar berkata, ia berkata seperti ini sambil membuka telapak tangannya. Jadi, dia buka telapak tangan. Ha, isyaratnya kepadanya. Jadi, kita kata bahawa menunjukkan telapak tangan yang terbuka ni dah jawablah. Ha. Nah. Penjelasan, bagaimana cara Rasulullah SAW yang engkau lihat saat beliau menjawab salam para sahabat, yakni orang-orang Ansar berdasarkan kondisi saat itu, yang ini diucapkan kepadanya sedang ia sedang mengerjakan solat. Ibn Umar berkata, ia berkata seperti ini sambil membuka tapak tangan. Jadi kita balik semula. Berkata, kata, kita ada. Kadang orang kita lihat bahasa Arab ini digunakan kata. Jadi isyarat digunakan kata. Kerana isyarat ini, kata ini salah satu sama ada perkataan lidah. Begitu juga perkata, apa yang diluahkan dengan tangan ataupun isyarat-isyarat tangan. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa berkata kalau dia diumumkan memang maksud kalimahnya berkata mulut. Tapi kalau berkata dengan begini, dia datangkan juga ini, maka maksudnya adalah berkata sini adalah mengisyaratkan. Nah. Tafsir hadis. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Asal hadis ini adalah sebagai berikut ini. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar ke Quba dan menunaikan salat di sana. Kemudian datanglah orang-orang Ansar mengucapkan salam kepadanya. Maka saya berkata kepada Bilal, apa yang kamu lihat hingga akhir hadis. Jadi, dan begitu pula Imam Ahmad, Imam Ibn Hibam dan Ibn Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan hadis serupa daripada Ibn Umar. Akan tetapi yang ditanya oleh Ibn Umar adalah Shuhaib bukan Bilal. Kemudian At-Tirmidzi menjelaskan bahawa kedua hadis tersebut sama-sama sahih. Hadis ini mengajarkan bahawa jika seorang mengucapkan salam kepada orang lain yang sedang salat, maka menjawabnya adalah dengan isyarat bukan dengan ucapan. Jadi menunjukkan bahawa ucapan menjawab salam membatalkan salat. Muslim meriwayatkan daripada Jabir bahawa Rasulullah SAW menyuruhnya untuk satu keperluan. Ia berkata, kemudian saya mendapatinya sedang salat. Kemudian saya mengucapkan salam kepadanya. Dan beliau pun memberikan isyarat kepadaku setelah beliau menyelesaikan salatnya. Beliau memanggilku dan bersabda, sesungguhnya engkau telah mengucapkan salam kepadaku. Kemudian beliau meminta maaf kepadanya setelah beliau menjawab dengan isyarat. Sedangkan hadis Ibnu Mas'ud menyebutkan bahawa ia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang mengerjakan salat, akan tetapi beliau tidak menjawabnya dan tidak juga memberikan isyarat. Namun telah menyelesaikan salatnya beliau bersabda sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Jadi menunjukkan juga bahawa sebenarnya kalau kita tahu orang itu tengah salat, jangan beri salam. Ha, kerana dia disebutkan bahawa jisu ulama keluarkan kaedah al-mashghulu la yushghal. Kaedah al-mashghulu la yushghal. Orang yang disebutkan tidak boleh disebutkan lagi. Ha. Seperti orang sedang makan, kita beri salam, kita kata elakkan. Kenapa? Kerana dia mashghul. Ha. Melainkan kalau makannya sedang berbual sebagainya, okeylah kita kata. Kalau seseorang itu sedang misalnya melakukan solat sunat atau sedang buat kerja yang agak kita kata berbahaya, perlu elakkan kita daripada menyebutkannya. Kerana ada kaedah tadi kita katakan al-mashghul la yushghal. Namun Al-Baihaqi telah menyebutkan hadis-hadis yang telah datang dari semua hadis yang sahih, riwayat yang sahih. Namun Al-Baihaqi telah menyebutkan dalam hadis yang ia riwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam tersebut dengan isyarat kepala. Kemudian beliau meminta maaf kerana tidak menjawabnya dengan ucapan. Kerana sebelumnya beliau menjawab salam kepada mereka dengan ucapan walaupun dalam solat. Lalu setelah diharamkan berkata-kata dalam solat, beliau menjawab dengan isyarat. Selain memberitahu mereka, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan perintah baru bahawasanya tidak diperbolehkan berkata-kata dalam salat. Maka sungguh aneh sekali orang yang mengatakan menjawab salam dalam salat dengan ucapan pada Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan perintah baru bahawasanya tidak diperbolehkan berkata-kata dalam salat. Sa'id beliau meminta maaf kepada Ibn Mas'ud kerana tidak menjawab salamnya dengan ucapan yang menjawab salam tersebut. Ia anggap bahagian dari berkata-kata dalam salat yang telah dilarang oleh Allah SWT. Pendapat yang mengatakan bahawa orang yang mengucapkan salam kepada orang yang sedang menunaikan salat tidak berhak mendapatkan jawapan baik dengan ucapan maupun dengan isyarat. Dibantah oleh riwayat yang menjelaskan bahawa Rasulullah SAW menjawab salam orang-orang Ansar juga menjawab salam Jabir dengan isyarat. Seandainya mereka tidak berhak mendapat jawapan, tentulah beliau memberitahu mereka dan tidak menjawab. Satu cara menjawab dengan isyarat diterangkan dalam Al-Musnad daripada dalam hadis Shuhaib. Ia berkata, saya melewati Rasulullah SAW yang sedang menunaikan salat, lalu saya mengucapkan salam kepadanya, maka beliau menjawab salamku dengan isyarat. Perawi hadis berkata, saya tidak mengetahui kecuali bahawa ia berkata isyarat dengan jari jemarinya. Sedangkan dalam hadis Ibn Umar yang menceritakan tata cara Rasulullah SAW menjawab salam orang-orang Ansar disebutkan bahawasanya beliau melakukan hal ini, Ja'far bin Aun, perawi daripada Ibn Umar, membuka telapak tangannya dengan meletakkan punggung tapak telapak tangan di sebelah atas. Dengan begitu, boleh disimpulkan bahawa seseorang yang sedang menunaikan solat boleh menjawab salam dengan isyarat kepala, isyarat kedua tangan atau isyarat jari jemari. Dengan dan zahirnya jawab salam tersebut adalah wajib, sebagaimana menjawabnya dengan ucapan adalah wajib. Kerana hal tersebut tidak boleh dilakukan dalam solat, maka ia digantikan dengan sesuatu yang lain yang mungkin dilakukan dalam solat, iaitu isyarat. Kemudian hal tersebut dalam isyarat dalam syariat disebut sebagai jawapan salam. Begitu pula para sahabat menganggap ini sebagai jawapan salam, dan termasuklah firman Allah, Abu fahayyu bi ahsana minha aw rudduha aw rudduha, atau balaslah dengan yang serupa ni. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi rudduha sini maksudnya adalah balaslah dengan yang serupa. Sedangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, barang siapa memberikan isyarat yang boleh difahami dalam solat, maka hendaklah orang tersebut mengulangi solatnya. Ad-Darqutni, Ad-Darqutni daripada hadis Ad-Darqutni. Hadis ini juga kita lihat boleh dapat dalam Sunan Ad-Darqutni, adalah hadis batil kerana ia dari riwayat Abu Qatfan daripada Abu Hurairah, sedangkan Abu Qatfan adalah orang yang majhul, tidak dikenali. Jadi kita katakan bahawa daripada ini menunjukkan kepada kita bahawa menjawab salam dengan menggunakan isyarat tangan tidaklah dikira sebagai menjawab dengan menggunakan lafaz. Jadi apabila menggunakan isyarat tangan tidaklah membatalkannya. Jadi apabila seorang menggunakan isyarat tangannya atau kepalanya, ada yang ketika menggunakan kepala macam beginilah bergerak menunjukkan kita akur, begitu juga dengan tangan atau jari. Tetapi kalaulah tidak diberi salam adalah lebih baik, kerana ada ketika tidak dijawab. Kenapa? Kerana kesibukannya. Apabila ada kesibukan, misalnya tengah menyebut nama Allah ataupun sedang bermunajat kepada Allah, maka kita katakan adalah tak seyogianya dibatalkan kerana untuk atau diberlakukan benda lain selain daripada itu. Jadi begitu juga kita katakan memberi salam adalah sunat hukumnya, menjawabnya adalah wajib. Jadi seseorang yang bijak boleh melihat orang sedang sibuk, tidaklah memberi salam. Tunggulah sampai dia habis solat barulah beri salam. Tetapi kalau dia tak nampak, tak ada masalah. Kita katakan tentang orang yang tak tahu keadaan orang tengah solat. Tunggu orang solat baru dia beri salam. Assalamualaikum. Tak kenalah. Ataupun dia datang, dia tahu orang tengah solat, dia beri salam pun kita kata tidak ada faedah yang kini dituntut, kerana kita kata kita doakan, minta doa mereka. Jadi doa itu tak dapat diberikan dengan secara sempurna melainkan setelah mereka solat. Jadi dengan itu kita katakan adalah bijak kalau kita tidaklah beri salam kepada orang yang sedang solat. Tapi yang berlaku kita lihat di sini apabila mereka datang melewati Rasul, mereka beri salam. Kerana dalam keadaan berdiri tidak tentulah tahu bahawa Nabi sedang solat dan sebagainya. Dan juga menunjukkan juga bahawa solat Nabi SAW juga tidak kira kepada tempat-tempat yang tertentu, yang mana yang seperti mana kita kalau lakukan solat sekarang ini kita gunakan sajadah dan sebagainya kan. Maka tidaklah demikian yang dilakukan Rasulullah SAW. Faedah daripada hadis ni kita katakan bahawa hadis ni asalnya kita kata sahih hadisnya. Bila diriwayatkan oleh Nasa'i, Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah. Kemudian kita katakan juga bahawa daripada ini Syauqani memberitahu bahawa rijalnya semuanya sahih. Begitu juga Sa'ati mengatakan, Bulughul Ma'mani mengatakan hadis rijalnya rijal yang sahih. Jadi semua hadis-hadisnya rijalnya rijal yang sahih. Kemudian kita kata tentang apa? Tentang hadis ini. Kalaulah ini menunjukkan juga bahawa pergerakan dalam salat, kalaulah kadarnya kadar yang sedikit, tidaklah membatalkan salat dan tidaklah mencelanya. Kerana kalaulah mencelanya, sudah tentulah Nabi SAW tidak melakukannya. Dan ini menunjukkan kebolehan lebih daripada kemakruhan. Kerana kalau orang mengatakan ini makruh tapi Nabi buat, tak kena. Ini menunjukkan bahawa ini adalah kebolehan, keharusan, sebab itu Nabi buat. Jadi dengan itu lebih tepat lagi. Kalaulah dia makruh, sudah tentulah Nabi tak buat. Apatah lagi kalau diharam. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa pergerakan yang yasir, pergerakan yang biasa, yang kecil, bolehlah dilakukan dengan tanpa apa, tanpa kita katakan bahawa terbatal solat yang dilakukan dengan keadaan demikian. Jadi pergerakan dalam solat juga kita lihat dalam perbincangan ulama mengatakan bahawa pergerakan itu balik kepada 5 hukum. Pergerakan yang apa? Yang dibenarkan, yang dianjurkan, bahkan digalakkan atau sebagainya diwajibkan, disuruh. Jadi pergerakan ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang apa harus, ada pula yang makruh dan ada yang haram. Jadi pergerakan yang wajib seperti apa? Pergerakan yang itu kira-kira pergerakan solat, kamu. Pergerakan yang kita kata luar daripada solat, yang kita kata wajib pula dilakukan. Membetulkan atau merapatkan ataupun meluruskan saf, itu wajib. Lagi? Mas, orang masuk satu kan bila jemaah habis depan dia mengganti imam. Okey, mengganti imam. Kalau tak bergerak, tak ada orang ke depan gerak jadi imam, siapa nak lead apa jemaah tu? Tak boleh. Begitulah keadaannya kalaulah misalnya solat pergerakan yang kita kata sunat. Pergerakan di antara yang wajib boleh masuk juga kategori binatang-binatang yang boleh dibunuh dalam solat. Kalau datang hendak mematuk ataupun membahayakan orang lain, kita boleh bergerak tak untuk membunuhnya? Tak boleh. Kerana dasar menyuruh kita membunuh, ada dalil menunjukkan kita boleh bunuhnya hatta dalam keadaan solat. Begitulah juga keadaan kita kan, pergerakan yang disunatkan seperti memenuhkan saf, yang mana saf tersebut hanyalah galakan sunatnya. Misalnya bukanlah meninggalkan tempat kosong ataupun lebih kepada tahsin salah, menyempurnakannya. Maka kita kata dapatlah hukum penyempurnaan. Begitulah misalnya pergerakan untuk pergerakan yang harus pula, pergerakan yang perlu dibuka pintu kalau dia ada orang datang ataupun mengangkat anak kerana dalam keadaan diperlukan dan sebagainya. Maka itu harus dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa pergerakan ada yang merupakan pergerakan yang wajib, ada yang sunat, ada pula yang harus, dan ada pula yang makruh seperti pergerakan tak ada faedah. Misalnya selalu bergerak, betulkan dia punya baju, kotorah dia misalnya supaya straight ni mesti kat tengah-tengah sebagainya, ataupun kita janggut jadi sedesela. Kita tu tak ada sebab untuk dia melakukan demikian, maka kita tu makruh. Kalaulah dia buat dengan banyaknya sehingga orang kata ni tengah make up, bukan solat, maka kita kata ni lah tentu bukan solat. Jadi ulama kata bahawa apa yang mengeluarkan orang dari solat, kalau pergerakan itu pergerakan orang tahu bukan pergerakan solat, jadilah dibatal solat tersebut. Kalau betulkan baju untuk menjaga aurat, tak kisah, itu tak kisahlah. Sebab seperti kata ada orang kita dah biasa sangat bergerakan seperti ini, dia bergerak dengan tanpa hajat. Hanya kerana apa? Kerana baju dia rasa nak betulkan aja. Atau dia punya kutera tu dia nak betulkan ni. Bukan kerana dia terjatuh sebagainya, nak terjatuh dia angkat balik, tidak. Kisah tu. Tapi kerana apa? Kerana memang nak buat demikian. Jadi kita tu elakkan. Jadi bergerak. Ya, kalau sekali buat kerana gatal dan sebagainya, tak kisahlah. Tapi kalau buat kerana apa? Kerana habit . Ini dia maksudnya habit ni. Saya maksudnya habit ni. Kadang-kadang dia jadi apa? Jadi adat. Jadi satu kebiasaan. Jadi elakkan. Bab ini bagi baik kalau kita dapat masuk bincangan dalam bab ini, kalau dapat buat apa kajian bukalah penerangan Syekh Uthaimin rahimahullah berkaitan dengan pergerakan. Nah. Kemudian kita pergi kepada hadis selepasnya. Jadi dalam masalah tadi kita kata mazhab, kalau kita kata tadi bahawa jangan elakkan daripada beri salam, kita kata kalaulah kita lihat tidak ada ada peluang kita untuk beri salam selepas ni, waktu lain sebagainya, selepas kita tunggunya. Tapi kalau tak ada, kita kata tak masalah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita lihat, atau mazhab Hanabilah, melihat bahawa memberi salam tidak dimakruhkan, haruslah. Jadi kalau orang beri salam boleh, kerana Nabi tak pernah mengingkari jangan, kenapa engkau beri salam pada aku sedang aku salat, tidak lakukan demikian. Jadi menunjukkan bahawa tidaklah diingkari orang yang memberikan salam. Jadi kalau dia tak diingkari, makna perkara itu bukan perkara yang mungkar atau perkara yang makruh. Nah, kita keluarkan lagi sikit faedahnya. Jadi daripada hadis yang kita bacakan juga dapat kita faedah bagaimana akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi akan pintu kebaikan. Dalam apa keadaan sekalipun dia berada. Jadi dia ada peluang untuk solat sunat, dia lakukan solat sunat. Jadi kadang-kadang dilihat kadang-kadang ada orang begitu. Dia ada masa lapang aja solat sunat. Faedahnya zikir, baca Quran. Tapi ada sebahagian pula kita ada lapang aja, itulah masa dia buat benda lain. Jadi dia tidak disibukkan dengan ibadah. Jadi di sini ada peluang bagi kita nak jadi orang yang selalu mencari jalan-jalan kebajikan, pintu-pintu kebajikan, atau kita hendak pergi kepada berpada kepada yang wajib sahaja. Jadi di situlah kita katakan bahawa kalau kita ikut pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat rumah hanya dia tengah solat. Dekat mana-mana dekat apa dekat masa sahabat pergi ke Kubah pun tengah solat. Jadi kita menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan yang banyak untuk solat. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda bahawa seorang kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta padamu. Doalah kepada Allah supaya aku dapat dibangkitkan bersamamu. Nabi SAW berkata padanya, bantulah dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Jadi sujud ni, solat, banyakkan solat ni memang baik. Dan orang yang banyak solat ni insyaAllah kita lihat, dalam keadaan itu dia akan lebih lagi tenang dan lebih lagi banyak masalah-masalah yang dihadapinya tidaklah membebankannya. Jadi ini pun jadi satu kebaikan yang kita boleh ambil faedah, bagaimana kita jadikan misalnya jalan keluar kita, jalan minta bantuan kita adalah dengan solat. Begitu juga kita lihat daripada hadis yang kita bacakan ini, kewajipan solat, menjawab salam. Pada hadis ayat, dalam ayat Allah telah berfirman, idza wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan sekiranya kamu diberikan salam atau diberikan tahiyyah, ini salam lah. Fahayyu bi ahsana minha. Berilah salam atau balaslah dia dengan bersalam dan beri salam yang terlebih baik. Ahsana minha aw rudduha, atau kamu seperti balasnya sepertinya. Jadi sebab tu kita katakan sekurang-kurangnya sepertinya. Sebab tu kita katakan bahawa orang Islam dalam dia memberikan balasan kepada orang, dia selalu berikan yang terbaik. Sehingga Nabi SAW mengatakan memberikan lebih baik balasan itu seperti seorang kalau diberikan, dia lakukan kebajikan atau dia baru lakukan satu kebaikan kepadanya, dia katakan jazakallahu khairan. Dia mendoakan. Dan ini adalah doa lebih baik daripada segala apa yang dia dapat berikan. Jadi begitu juga kita katakan bahawa dalam seseorang membayar hutangnya, membayar misalnya, kita kata adalah lebih baik dia bayar lebih daripada itu. Dan kerana Nabi SAW mengatakan orang yang paling baik yang lebih baik dia punya qada'nya, dia punya pembalasan bayarnya. Jadi itu menunjukkan, ulama mengatakan bahawa kalau dalam keadaan itu dia lebih baik lakukan demikian. Jadi balasan yang kita berikan kepada orang selalunya lebih, bukan lebih buruk. Kadang-kadang kita orang buat kebaikan kepada kita buat kurang daripada itu. Atau kita lakukan sebaliknya pula, lakukan keburukan ke atasnya. Ini kadang-kadang kita lihat adalah sebalik daripada budi pekerti yang baik. Begitu juga dalil menunjukkan bahawa disunatkan ziarah ke Masjid Quba. Kerana Nabi SAW sedang pergi ke Masjid Quba. Hadis tersebut. Asal hadis ni adalah Nabi bahawasanya Rasulullah SAW keluar ke Quba dan menunaikan solat di sana. Dia menunjukkan bahawa disunatkan solat sunat di Quba. Dan di situ menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW selalu pergi ke Quba setiap minggu sekali. Jadi kalau kita khususkan misalnya setiap dalam kita menziarahi Quba dengan keadaan demikian, boleh dibenarkan. Dan ini menunjukkan juga pada kita bahawa pahala solat di Quba sabit. Sehingga apabila Nabi SAW lakukannya menunjukkan dilaksanakan apa yang disabdakan. Kerana barang siapa yang solat Quba pergi dari rumahnya dalam keadaan berwuduk, solat dua rakaat di Quba sama seperti pahala umrah yang sempurna. Jadi kita kata ahli Madinah dia berikan keistimewaan. Dalam keadaan mereka di sana pun mereka dapat pahala umrah. Walaupun tak pergi ke Mekah. Tapi tidak sama dengan umrah yang betul. Ini adalah pahalanya sahaja. Kemudian kita pergi pada hadis yang selepasnya. Wa an Abi Qatadah. Subhanallah. Kena minum air sikit dah keras. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun أمامه بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم هو يا أم الناس في المسجد. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Jika bersujud beliau meletakkannya dan jika berdiri beliau menggendongnya. Muttafaqun alaih. Dalam hadis Muslim disebutkan saat itu beliau sedang mengimami orang-orang di dalam masjid. Dalam keadaan imam kat masjid. Masya Allah. Lagi kalau di rumah, nampak kita kata okeylah juga. Tapi di masjid menunjukkan bahawa tak ada masalah. Tapi sekarang bawa budak ke masjid kena marah. Kita kata masalah juga kita kata. Kerana kadang-kadang kanak-kanak ni perlu dibiasakan ke masjid juga. Supaya dia dapat dibesarkan dalam suasana masjid. Dan juga kita katakan bahawa sesiapa kanak-kanak yang bawa umur kita kata bolehlah kita biasakan mereka dengan solat. Kalaulah mereka golongan yang misalnya golongan yang kecil misalnya yang perlu didukung, biarlah orang dukung, jangan mengingkarinya. Begitu juga kita katakan kalaulah misalnya seseorang kanak-kanak, ini kita keluar sikit daripada topik sekejap. Kalau seorang kanak-kanak yang sudah memayislah, sudah boleh melihat apa yang baik mana yang buruk untuknya. Jadi dia telah datang ke masjid walaupun dia belum lagi baligh misalnya. Dia telah duduk di saf pertama. Kita katakan janganlah dibelakangkannya. Bangun-bangun. Waalaikumsalam. Bangun-bangun awak kena duduk belakang, budak-budak kena belakang. Kita tak. Kita kata biarkan tempat tu kerana dia memang seorang yang mumayyiz. Sebab dia tahu kelebihan solat di saf pertama, dia telah datang awal daripada awak yang datang kemudian. Jadi tak boleh kita bangunkan orang daripada saf pertama untuk kita belakangkan mereka. Di situ Syekh Utsaimin Rahimahullah melihat bahawa hak untuk saf pertama itu balik kepada orang yang terdahulu. Dan juga tidak boleh dalam bab ini juga, tak boleh orang-orang yang dalam saf pertama, dalam nak mengejarkan akan saf pertama, membuat misalnya kita katakan hajiz, booking. Kadang-kadang kita nampak di tempat-tempat yang terbaik misalnya di haraman Nabi, Masjid Nabi kan? Atau di Masjid Nabi yang banyaklah. Mereka letakkan orang rihal ke sebagainya untuk advance booking sebagainya. Kita tak boleh. Tapi kalau dia memang kat situ, lepas nak pergi toilet dia pergi letakkan tak ada masalah. Kerana seseorang itu lebih berhak kepada tempatnya. Jadi kalau memang itu tempatnya awal, kerana dia nak menunaikan hajatnya, dia pergi. Maka kalau orang datang duduk tempatnya, dia boleh bangunkan. Itu hadis Nabi SAW mengatakan bahawa dia berhak kepada al-mar'u ahakku bi majlisihi. Seorang itu lebih berhak kepada majlisnya. Jadi bolehlah diangkat kerana bolehlah dibangun. Bangun, maafkan saya, bangun tempat saya. Boleh. Tapi kalau dia memang booking itu, kita kata tak, bukan tempat awak. Kerana siapa yang awal datang, itulah berhak dia. Ha, begitu juga orang yang dia, orang dia booking dengan orang lain. Dia tak punya orang. Dia letakkan dia punya pekerja. Apa pekerja dia lah. Dia kasi gaji, situ je tempat dia. Berlaku. Bukan, ini bukan apa, bukan. Ini hakikat sebenarnya. Kadang kita lihat berlaku. Jadi dia, kerana tempat-tempat ni tempat yang baik ni, kita kata solat di dalamnya lebih 1,000 pahala dan sebagainya. Kita sah pertama, orang yang beramai datang ramai kebanyakan. Kita kata banyak kelebihannya. Tapi kita katakan pahala yang dimaksudkan daripada dan apa galakan ini sebenarnya asal daripada orang tu sendiri. Bukan dia, dia apa, dia letakkan orang, dia gajikan orang. Apabila dah dekat, dekat waktu solat dalam setengah jam, satu jam baru dia datang. Kita kata tidaklah. Demikian yang dimaksudkan. Bahkan kita kata yang kita perlu ambil perhatian adalah orang yang telah datang awal diberikan haknya. Begitu juga kanak-kanak yang kecil. Kalaulah mereka sudah mumayis, tak boleh dibangunkan daripada saf tersebut. Tak boleh dikebelakangkannya kerana itu dia lebih berhak daripada orang yang yang tahu kelebihan saf pertama tapi tidak melakukannya. Waalaikumsalam. Binti Zainab yang dimaksudkan hadis ini adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia adalah ibu Umamah sedangkan ayahnya bernama Abul As bin Ar-Rabi'. Ungkapan hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat tidak menunjukkan bahawa hal tersebut beliau lakukan berulang-ulang kerana kejadian tersebut hanya terjadi sekali sahaja. Yang di sini menunjukkan bahawa seorang yang sedang mengerjakan salat boleh menggendong makhluk hidup, baik manusia maupun yang lainnya. Bolehlah menggendong manusia telah disebutkan dalam hadis tersebut sedangkan makhluk lain yang lain yang lain dikiaskan kepada manusia. Hal itu ialah ia lakukan kerana terpaksa atau tidak dalam solat wajib maupun yang lainnya. Dalam keadaan solat sendirian atau sedang menjadi imam. Kenapa disebutkan sini kenapa makhluk lain? Ada perlu ke tak? Kita kata mungkin ada keperluan tak? Jadi dengan didatangkan makhluk lain, kita kata bolehlah. Tapi di sini tidak bermakna makhluk ni bukanlah jin lah, bukan jin. Kerana jin kita Nabi sesama pernah mencekiknya dalam salat. Kita tahu kan kisahnya. Hadis Muslim menyebutkan dengan jelas bahawa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut saat menjadi imam. Dengan begitu jika hal tersebut diperbolehkan saat menjadi imam, maka ia diperbolehkan lagi saat seseorang menjadikan salat sendirian. Kalau jadi imam boleh, apatah lagi salat sendiri. Kerana salat sunat ni diringankan beberapa keadaan daripada keadaan salat fardu. Jadi kalaulah solat sunat ini dalam keadaan keringanan itu kita lihat diringankan seperti boleh berduduk, boleh apa dalam keadaan naik kenderaan sebagainya. Jadi kita kata dalam keadaan ini lebih-lebih lagi kita lihat bolehlah kalau solat sunat itu duduk digendong. Nah. Kerana kalau kita tahu kalau kita fikirkan sekalipun kita perlu. Terlebih lagi kalau di tempat-tempat yang luas, besar, terbentang misalnya. Budak-budak yang masih toddler ni kalau dah hilang susah nak cari. Sebab tu mereka yang solat kadang-kadang di masjid Nabi, masjid Haram misalnya kan. Mereka ada anak ni dah jadi macam ada ikatan, ada anjing. Dia pakai kakinya ke kat badan dia ikat pakai ikat, dia pakai mak solat ni pakai apa tali. Jadi kena pegang. Anak tu kalau lari dia tarik balik. Kerana apa? Kerana tujuan ni sebab kalau anak tu kalau hilang susah sikit nak cari. Hadis ini juga menunjukkan berpakaian dan badan seorang anak kecil hukumnya suci selagi tidak ditemukan najis. Juga menunjukkan perbuatan serupa itu dalam solat tidak membatalkan solat kerana beliau saat itu menggendong dan meletakkannya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa menggendong dalam keadaan diri dan apabila hendak rukuk dan sujud, letakkanlah bawah. Boleh tak kita dalam keadaan kita rukuk, kita pegang? Bahaya kan? Kita kata jangan. Ada, saya tengok ada orang dia dah pegang solat, dia nak rukuk pun dia pegang juga. Kita kata elakkan kerana dalam masalah rukuk tu perlu kita rukuk dengan kadar yang betul. Dan apabila kita letak begitu lagi bahayalah. Kita kata lebih baik kita katakan mengikut apa yang telah disabdakan Nabi atau yang dilakukan oleh Nabi. Kalau dia berdiri, dia pegang. Kalau lah dia sujud, dia letak. Begitu juga kalau sujud rukuk, maka kita kata dia lebih dekat kepada sujud daripada keadaan berdiri. Kerana dalam keadaan sujud ni kita kata anggota tangan kita tidaklah boleh melakukan sesuatu perkara yang seperti kita kalau berdiri. Kerana perlu kita letakkan kedua tangan kita di atas lutut kita. Ini dia tak kena rukuk. Dia tak. Sujud. Sebab itu kita katakan tadi bahawa apakah rukuk ini dalam lebih dekat kepada diri ataupun sujud? Kata lebih dekat kepada sujud. Pertama lagi kita katakan bahawa dalam keadaan rukuk kita perlu lakukan sebagaimana Nabi lakukan dan dengan tumakninah. Pendapat di atas adalah pendapat Imam Syafi'i, sedangkan ulama-ulama lain melarang perbuatan tersebut dengan cara mentakwil hadis di atas dengan berbagai cara yang jauh dari makna aslinya. Dan mereka dalam mengatakan bahawa hal tersebut khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, atau bahawa hal itu terjadi kerana Umamah merangkul atas kehendaknya sendiri tanpa kehendak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahawa hal ini terjadi dalam keadaan darurat dan bahawa hal itu telah dimansuhkan, dihapuskan hukumnya. Yang semua itu perkataan di atas adalah iklim ataupun dakwaan tidak berdasarkan kepada dalil yang jelas. Kerana kalau nak kata bahawa pertama, kalau nak kata dia dimansuhkan, apa yang mansuhkan? Mana dalilnya yang memansuhkan? Tak ada. Kemudian kita kata kalaulah misalnya dalam keadaan darurat, kita tahu kisahnya telah makruhi bahawa tidaklah di dalam keadaan darurat. Apa darurat yang dilakukan? Tidak ada. Jadi dengan itu kita katakan ini adalah lebih kepada dakwaan-dakwaan atau umama merangkul atas kehendaknya sendiri. Jadi kita tu merangkul ke atas kehendaknya sendiri. Kalau tak diangkat, tak boleh. Mestilah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa ini atas kerelaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah atas perbuatan yang kita lihat, bukan atas bukan kerelaan. Dan begitu juga kita kata bukan tak boleh didakwakan pengkhususan. Kerana dasar daripada tasyri' itu adalah umum. Apa yang diperintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu, maknanya umatnya tak lakukan sesuatu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, "Innila usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Itu Nabi tak bersalaman, kita boleh, tak masalah. Kerana tak ada dalil yang menunjukkan Nabi larang kita bersalaman. Jadi macam mana kita orang-orang berujar demikian? Jadi dia bersalaman, tak ada dalil yang mengatakan tak boleh larangan Nabi atau Nabi kata tak boleh seseorang itu bersalam. Nabi kata Nabi yang tak boleh salaman dengan wanita. Jadi macam mana? Sebenarnya perintah ke atas Nabi, perintah ke atas umatnya. Ini dasarnya. Bahkan dalil yang lain menunjukkan demikian. Dan sentuhan itu juga merupakan daripada zina yang dicatat ke atas anak Adam. Dan tangan itu berzina dan zinanya menyentuh. Jadi kita kata masuk dalam kategori-kategori yang telah dikatakan. Jadi dengan itu kita katakan kadang-kala tak boleh kita berhujah dengan hanya kita melihat kepada dalil yang tadi. Satu ni hadis-hadis kata kita tak ada dalil yang menyuruh kita. Tapi perlu kita memahami akan konteks dalil-dalil itu disebutkan. Kalaulah Nabi sebut, kalaulah kita nak lihat Nabi SAW yang jauh daripada fitnah, jauh daripada kita lihat cahwat nafsunya dan sebagainya, kita lihat yang paling taat kepada Allah dan paling jauh daripada larangannya, tidak melakukan akan tersebut, mana tidak bersalaman dengan wanita, dan Nabi SAW berbaiat dengan wanita tidaklah dengan bersalaman, begitulah menunjukkan bahawa kita tidak boleh bersalaman. Dan itu dasar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu diikuti. Sudah sampai pada hadis yang terakhir. Sebelum kita masuk bab sutra. Kita nak keluarkan faedah lagi dari hadis ni, kita sekejap keluarkan sekejap. Di antara hadis ini juga faedah daripada hadis ini adalah dibenarkan seseorang itu untuk menyentuh sesuatu yang kalau ditakuti akan kenajisannya pada asalnya. Kadang-kadang anak-anak kecil ni takut pampersnya bocor dan sebagainya kan. Boleh tak? Kita kata asalnya boleh. Selagi tak ada dia punya dust, dia punya apa? Dia punya najisnya secara jelas, maka tak ada masalah. Begitu juga kita katakan bahawa kerana apa? Kerana asal dari sesuatu tu asalnya tahir. Asal budak itu tahir. Asal bajunya tahir. Jadi balik pada asal. Jangan kita balik kepada kesangsian. Ini takut dah kencing nak angkat macam mana? Tak ada. Kita angkat saja yang dengan tanpa kita memikirkan itu. Tak ada masalah. Jadi dengan itu kita katakan kalaulah kita menyangsikan sesuatu tentang ketahirannya atau kenajisannya, lihat kepada asalnya. Balik pada asal. Jadi asalnya tahir ke tidak? Kalau tahir asalnya, kita ambil hukum tahir. Kerana al-yakin la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan tak dapat hilangkan dengan kesangsian. Keyakinan asal. Jadi kita balik, asal itu keyakinan. Yang datang membatalkan keyakinan itu ialah, kita katakan, yang mendatang. Jadi kesangsian. Kalau dia tak seperti keyakinan, dia sangsi. Jadi kalau tak nampak najisnya, tak rasa najisnya, maka tu sanksian. Jadi tak bolehlah kita bina atas kesanksian untuk kita batalkan keyakinan. Begitu juga kita katakan bahawa ini menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan budi pekertinya yang baik dan rahmatnya ke atas yang besar juga yang kecil. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu contoh tauladan yang baik, di mana dia menunjukkan belas kasih dan apa kita kata anak-anak ni perlu kepada belayan, belayan kita kata, dan kelembutan, terlebih lagi anak-anak yang kecil dan lemah. Sebagai sebab itu kita katakan di sini daripada hadis ini menunjukkan sebenarnya samahatu syariah, bahawa begitu sekali syariah ini begitu sekali kita katakan sangat-sangat memberikan kelonggaran dan juga ke kita katakan apa kemudahan kepada umatnya, kepada manusia supaya dapat menjalani peribadatan, di samping itu tidak mengabaikan hak-hak mereka terhadap orang-orang lain. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa itulah kecantikan syariat ini. Nah. Dan dalam kita melakukan atau mengangkat bayi atau anak kecil, dia akan menyebabkan kita kehilangan melakukan misalnya perbuatan-perbuatan yang sunat dalam solat, seperti meletakkan tangan di atas dada. Jadi bila letakkan tangan di atas dada, kita kalau dukung anak, mungkin dia berat sangat, anak tu berat sikit, jadi ke bawah pusat ke sebagainya. Itu, alamak macam mana ni, dia tak ada masalah. Kerana keperluan mendukung anak tu, tidaklah kita memudaratkan anak pula. Nak dapatkan ini, memudaratkan anak. Tak. Jadi, penting. Apa dia? Begitu dah kita kata. Tetapi dalam masalah kita kata rukuk, kita katakan tadi, sebahagian ulama melihat rukuk boleh pegang budak. Tapi masalahnya kita kata, satu tangan ni tak akan terpegang dekat lututnya. Dia berkata dimaafkan, kerana apabila ada kelonggaran untuk bawa, maka kelonggaran yang diri sebab rentetannya pun dibenarkan. Tapi masalahnya kita katakan tadi, kalaulah kita boleh letak bawah, lebih baik kita letak. Kerana dengan kita sibuk kadang-kadang dengan melakukan itu, kadang-kadang menyebabkan anak itu dengan apa solat kita akan kita ada yang kekurangan. Sama ada budak itu jatuh atau kita sendiri kita lihat sibuk. Jadi dengan perkara ini. Jadi sebab itu kita katakan benda yang kita boleh lakukan ialah letak bawah. Melainkan kalau budak ini memang budak ligat. Itu kita kata masalah ni. Pegang. Sebab tu kalau solat budak tengah nangis, kita cepatkan solat. Maknanya kalau seorang imam melihat ada anaknya ada anak orang menangis terus, lebih cepatkan solat, dimudahkan, diringankan. Begitu kalau dia tahu orang-orang yang solat sehari ini banyak orang yang mungkin uzur, dia cepatkan solat. Jangan lambatkan, kerana kita dilarang untuk mempersusahkan orang apa menyusahkan orang lain daripada mengikuti solat bersama kita. Suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bahawa dalam hadis Mu'adz kan, fattan anta ya Mu'adz, dengan Nabi sallallahu melarang Mu'adz. Bahkan kadang-kadang katakan, adakah engkau seorang yang membuka fitnah wahai Mu'adz, kan kita tak. Jadi kita elakkan. Kita katakan bahawa memasukkan budak-budak ke dalam masjid tidaklah ada masalah, melainkan sekiranya dia menyibukkan kita daripada solat, sehingga mengganggu orang lain daripada solat. Kita kata kalau memang jadi playground solat, dewan solat, kita tak boleh lah. Baik. Kemudian kita pergi pada khilaf ulama. Mazhab Imam Malik dan sebagainya yang lain melihat bahawa memperbanyakkan pergerakan dalam solat membatalkannya. Dan mereka mengatakan bahawa dengan harakat yang banyak ini, Nabi SAW membawa budak ini. bahawa ini adalah dalam keadaan tiga wajah. Jadi hujah mereka mengatakan bahawa solat tak boleh banyak bergerak. Kalau banyak bergerak batal solatnya. Dan mereka menjadikan hujah hadis ni sebagai membawa dalam tiga wajah. Pertama, mereka katakan bahawa dilakukan dalam nafilah. Maka dibenarkan dalam nafilah apa yang tak dibenarkan dalam fardah. Dalam solat fardu. Kedua, mereka katakan bahawa ini adalah kerana darurah. Sebenarnya kerana apa? Kerana tak ada orang yang apa? Yang menguruskan urusan budak ini. Jadi terpaksalah dah darurah. Ketiga, mereka katakan bahawa hadis ini mansuh. Seperti yang kita katakan. Jadi mazhab Malikiyah melihat bahawa ini sebab-sebabnya. Jadi sebab itu kita kata telah terbatal dengan begitu hujah tadi. Kalaulah dia mansuh, apa dalilnya? Kalaulah kita katakan dia sebagai apa? Sebagai darurah, apa juga petunjuknya? Begitulah kita katakan dalam keadaan ini bukan nafilah, telah terbukti dilakukan dalam keadaan fardu, solat dengan berjemaah. Jadi dengan ini terbatallah kita kata hujah-hujah ini. Baik, kita balik kepada hadis yang selepasnya, yang terakhir sebelum kita masuk kepada usul. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua haiwan hitam walaupun engkau dalam keadaan mendirikan salat, iaitu ular dan kalajengking. Jadi kita katakan dua bahasa Arab ni dalam menggunakan aswadain banyak. Dinamakan bahawa Nabi SAW di dapurnya tidak selama 3 bulan purnama tidak berasap. Maka apa yang sahabat tanya, apa yang mereka makan? Nabi sahabat mengatakan perawi yang mengatakan al-aswadain. Al-aswadain maknanya apa? Kurma dan air. Kemudian maknanya dua hitam. Kenapa air pun masuk hitam juga? Di sini kita katakan dia ambil yang jelas, yang besar, yang lebih tak gelap, yang gelap tu dia ambil sebagai hukum dua. Jadi dalam kaedah ini menunjukkan kepada kita bahawa al-aswadain bukan makna hitam. Kalau tamarnya tak hitam boleh tak? Boleh. Jadi kita ada tak masalah bahawa Nabi SAW belum makan tidak semestinya tamar itu nama hitam. Begitu juga menunjukkan kepada kita bahawa kalajengking kalau tak warna hitam tak perlu bunuh ke? Tak. Kerana dikira sebagai aswadin ini maksudnya bukanlah diambil sebagai apa? Sebagai dia mesti hitam. Ini adalah istilah ulama. Hatta orang ramai digandakan sawad. Sawadul azam. Orang itu sendiri dinamakan sawad. Dia ambil bersuruh ke rambutnya dan sebagainya. Jadi sawad. Dia ambil kepada sawadul azam misalnya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa ini bukanlah bahasa yang kita katakan digunakan sebagai bahasa menunjukkan kehitaman. Sahaja hitam apa hitam legam lah. Tak, tetapi lebih kepada maknanya adalah yang gelap atau lebih kepada maknanya yang kita katakan kalau dikata aswadin, dua perkara yang gelap. Tapi dua perkara yang gelap ini telah diterjemahkan. Tak boleh diambil semua jenis dua perkara yang gelap. Kerana telah ditafsirkan di sini adalah kalajengking dan ular. Kata-kata aswadin dua haiwan hitam bermakna ular dan kalajengking. Apapun warna kedua haiwan tersebut tidak khusus untuk ular dan kalajengking berwarna hitam saja. Begitulah yang disampaikan oleh para ulama bahasa. Hadis ini merupakan dalil atas wajib membunuh ular dan kalajengking pada saat seorang menunaikan salat kerana itulah makna dasar satu perintah. Dan ada yang mengatakan bahawa hal itu hukumnya sunnah. Satu ketika saya serupa dengan sahabat yang kena apa? Terpatuk ular. Terpatuk kalajengking. Lalu dia melaknati kalau yang kini kerana dia kata apa? Bahawa engkau tidak kenal akan Nabi walau sesiapa pun. Patut juga. Jadi apa dia rukyah kan, baca Fatihah hilang. Atau Nabi dia boleh patuk. Jadi dengan itu kita katakan bahawa boleh dibunuh binatang ini, binatang dinamakan fuwaisiqah. Binatang-binatang fuwaisiqah ini perusaklah dinamakan perusak, boleh dibunuh dalam tanah haram atau luar tanah haram. Jadi asalnya tanah haram tak boleh bunuh binatang. Tapi kerana binatang ini binatang fawasiqah, boleh dibunuh. Jadi apa jenis binatang fawasiqah kita masuk ke bab ni? Jadi aswadin termasuk dalamnya. Dalam al-hayyatul aqrab masuk dalam kategori ini. Hadis ini juga menunjukkan bahawa semua usaha untuk membunuh keduanya tidak membatalkan solat. Baik usaha tersebut memerlukan sedikit maupun banyak gerakan. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Jadi dengan ini kita katakan bahawa pergerakan untuk membunuh ular. Satu kali, dua kali tak. Perlu kadang-kadang bunuh berkali. Pergerakan banyak. Yang penting terbunuh. Jadi dengan itu kita katakan ular pun kalau salah pukul, dia tak mati. Kalau bergelut dah tak bela. Kita kata balik kepada dasar solat tersebut. Jadi kita katakan ular-ular ni tak ada dekat negeri Arab. Ular-ular ni tak ada. Jadi tak masuk dia kata. Ular yang ada selalu ular-ular yang yang kita kata kecil-kecil. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ular-ular dan apa dan binatang-binatang seperti kalajengking atau di negeri kita tak ada kalajengking, sikit kalajengking, banyaknya lipan. Boleh tak masuk kategori ni? Masuk juga. Ulama kata semua yang kategori yang menyengat masuk kategori itu. Sedangkan Al-Hadawiyah mengatakan bahawa hal tersebut membatalkan solat, mereka mentakwilkan hadis ini bahawa orang tersebut harus keluar dari solatnya terlebih dahulu dan mengkiaskan usaha tersebut dengan gerakan-gerakan yang lainnya dan mengharuskan seseorang keluar dari solat seperti menolong orang yang sedang tenggelam dan yang sejenisnya. Sedangkan ulama yang lain memerincikan masalah ini dengan lebih terperinci, tetapi semua itu tidak berdasar kepada dalil yang sahih. Jadi sebagian mengatakan bergerak, bunuh boleh tapi kena keluar dari solat, mana membatalkan solat. Jadi mereka datangkan ini adalah sebab untuk membatalkan solat. Boleh tak membatalkan solat? Pada asalnya tak boleh. Kerana Allah kata, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Tetapi kerana ada sebab yang dibenarkan, maka bolehlah membatalkannya. Jadi apabila mereka katakan bahawa Nabi suruh bunuhnya, jadi jika mereka berhujah, bolehlah keluar daripada solat. Dia bukan sebab untuk keluar solat. Kita katakan asalnya tidaklah keluar daripada solat. Pada asalnya kita lakukan, kita pelihara solat itu. Kerana kita amalkan dengan amalan ayat-ayat itu sebut, janganlah kamu batalkan amalan kamu. Jadi kita bunuh ular tu dengan tanpa membatalkan solat kita. Melainkan kalau yang tadi dikatakan ular sawa kena bergelut. Dan itu kita batalkan lah memang. Jadi kalau begitu kena batalkan. Atau kita nampak orang kena balut-balut dengan ular. Sekarang kita sebelah dia solat, sebelah dia. Kita macam nak bunuh. Kita kena lah batalkan solat kita. Itu batal pembatalan solat kita kata dalam keadaan darurat betul. Tapi kalau kita boleh bunuh dengan tanpa membatalkan solat, kita lakukan demikian kerana dasarnya ialah pelihara solat tersebut. Jadi lebih tepat lagi kalau kita katakan pelihara solat tersebut dalam keadaan solat itu kamu bunuh. Tak ada masalah. Walaupun pergerakan lebih daripada 5 kali, kita kata tak ada masalah. Kerana dasarnya ada dalil-dalil yang menunjukkan Nabi sesang melakukan pergerakan lebih daripada itu. Lebih daripada surat yang telah kita datangkan tadi. Sedangkan ulama yang lain memerincikan masalah ini dengan lebih terperinci dah terangkan. Dan hadis di atas adalah dalil yang jelas untuk mendapat pertama. Hadis serupa dengan hadis ini adalah 22 hadis. Sedangkan di dalam syarah disebutkan ada 26 hadis serupa. Berikutnya kita balik pada hadis ini. Kita katakan bahawa hadis itu Imam San'ani mengatakan bahawa hadis ini sahih. Dia ada syawahid. Maknanya hadis ini dia katakan bahawa punya syawahid yang banyak. Imam Tirmizi mengatakan hadis Hasan sahih. Ibn Hibban mensahihkannya. Dan Hakim dan juga Az-Zahabi menyetujuinya. Jadi hadis ini telah disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga telah disetujui oleh Hakim dan juga Az-Zahabi. Jadi kita katakan di sini bahawa Al-Aswadain tadi kita katakan dimaksudkan dengan kedua-dua binatang tadi. Ini sebagai ghalib yang selalunya binatang ini warnanya hitam kalau di daerah sana. Jadi kalau binatang itu lain daripada warna ini, tak ada masalah. Kerana kita kata bukanlah maksudnya warnanya, tetapi maksudnya ialah binatang ini. Nah. Begitu juga kita katakan binatang akrab itu, akrab ialah kita katakan kalajengking. Jadi kalau kita katakan kalajengking dan hayya ini boleh tak dikiaskan dengan yang lain? Boleh dikiaskan. Sebab kepada kebanyakan ulama melihat bahawa fuaisiqat ini boleh dikiaskan yang lain. Jadi semua binatang yang mana membawa kemudaratan sama seperti kemudaratan fuaisiqat ini bolehlah diilhakkan, disamakan dengan dia. Yang berbisa, yang membawa kuman misalnya penyakit, ta'un dan sebagainya, kita lihat tikus di antaranya. Tapi kalau sekarang tak ada tikus, lipas. Macam mana? Boleh juga kita bunuh. Jadi dengan itu kita kata tak ada masalah membunuh binatang-binatang ini. Cuma kita katakan binatang yang tak boleh dibunuh, yang dilarang bunuh, kita jangan bunuh. Semut dan sebagainya. Melainkan kalau kita dalam keadaan darurat dia, dia menyakiti kita sebagainya, boleh dah bunuh. Cicak boleh bunuh, tak masalah. Nyamuk boleh. Oh, penyakit. Dan itu kita kata balik pada dasar ini, kita lihat boleh. Tapi janganlah kita dalam solat kita bunuh, kita kan tangkap tangkap, bukan disuruh tangkap, suruh bunuh. Jadi apabila kita bunuh, memang pasti kena pergerakan itu membunuh lah. Pergerakan yang kita tak yakin boleh membunuh, tidak dikira membunuh. Kalau barang tersebut pergerakan ambil parang. Terlalu kena katakan Jamuk bayi jadi kita kata dalam menepuk jamuk, kita kata baik-baik, kerana kita kata apa? Dia akan diingatkan bahawa imam akan ingat bahawa dibetulkan oleh wanita. Jangan. Jadi dalam masalah kita kata nyamuk, kita elakkanlah, kerana nyamuk ni tak mudaratnya, kemudaratannya tidaklah begitu besar. Melainkan ada sejenis-jenis yang tertentu lah. Bertawakal kita kepada Allah. Begitu juga kita katakan bahawa di sini disyariatkan membunuh setiap binatang melata yang membahayakan di dalam solat atau di dalam solat ataupun di luarnya. Maka kalau di luar solat, lebih-lebih utama kita boleh bunuh. Tapi ulama mengatakan dalam pembunuhan, membunuh binatang-binatang ini, kita bunuhlah dengan ihsan. Maknanya jangan kita bunuh dengan menyiksa. Kita kalau nampak lipas, kita geram dengan lipas tu, patahkan kakinya dulu. Lepas patah satu-satu kaki, kita koyakkan dia punya apa? Dia punya bulu, ada punya kepak dulu, kita tak boleh. Itu tak boleh. Nabi suruh kita bunuh dengan ihsan. Allah Taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam masalah ihsan, kita tahu tentang pembunuhan dan juga dalam penyembelihan. Inna Allah kata bal ihsan fi kulli syai'. Wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha falyuhiddu ahadukum syafatahu walyuhiddu walyurihu adh-dhabihata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Taala meletakkan atau mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu. Sekiranya kamu bunuh, bunuhlah dengan ihsan. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaklah kamu menajamkan pisau kamu sehingga meringankan sembelihan kamu. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa kita disuruh, dituntut untuk lakukan ihsan. Jadi sebab tu dalam masalah membunuh, dus pun kita berihsan. Kalau kita berperang pun ihsan. Mana bunuh dengan secepat mungkin. Jangan bunuh dengan cara yang menganiaya dan sebagainya. Orang tapi sekarang kita... Api adalah larangan khas. Spray sebahagian ulama melihat bahawa spray tak ada masalah. Cuma ada yang sebahagian melihat bahawa macam kalau menggunakan yang elektrik tu kan. Itu sebahagiannya kita kata sebagai membakar juga sebahagian dia. Tapi Allah Taala, saya masih tak begitu yakin bahawa dia membakar. Jadi kalau jenis kerjaan pasal bakar yang ada, orang dia pass control lah. Tu kerana lebah. Okey, berkenaan dengan binatang lebah ni, sebenarnya kita tak boleh bunuh, melainkan memudaratkan. Kerana kalau dia mudaratkan, dia dah menyerang, kita memudaratkan, kita boleh bunuh atas sebab tu. Tapi balik kepada ihsan juga, sebaiknya bunuh dengan ihsan. Jadi dengan itu kita nak katakan, saya tak tahu lah, macam belum pergi kaji tentang macam mana nak bunuh serangga dengan ihsan sebagainya kan. Jadi adalah kuliah, kalau disuruh dia buat demikian, kita kata boleh tak bunuh binatang seperti itu? Kita kata kalaulah binatang itu memudaratkan, boleh membunuh. Hatta binatang awalnya tak boleh dibunuh, kita kata boleh bunuh. Kalau datang semut yang kita kata dekat Afrika namanya barabunta sebagainya kan. Itu kalau datang kita kata nak bunuh, susah juga, kita boleh bunuh. Apa dengan cara sekali kita lihat, yang walaupun kita untuk dengan menggunakan misalnya api sekali pun, walaupun dilarang kerana keadaannya memudaratkan, kalau tidak akan membahayakan, maka kita bolehlah membunuhnya dengan kadar tertentu. Jadi kita balik kepada dasar asal, tak boleh tak boleh. Tapi kalau datang kemudaratan yang lain, maka datanglah hukum yang lain. Balik kepada apa? Kepada bagaimana kita dilihat masalah-masalah tertentu. Tidak boleh diumumkan sahaja. Begitu juga kita katakan bahawa kalaulah perbuatan membunuh ini dimaafkanlah. Maknanya telah dikira sebagai kita kata ditutuplah, kira tak ada pun tak ada masalah. Sebagaimana kita lihat kalau macam seseorang solat dalam keadaan wanita, misalnya solat dalam keadaan bajunya mungkin terkena najis sikit sebagainya dalam perjalanan, dimaafkan. Iktirafat, mana dimaafkan. Begitulah juga dalam keadaan ini, kebergerakan ini sebenarnya dimaafkan. Melainkan kita lakukan ini melainkan dengan hajat, dengan keperluan. Jadi keperluan itulah menyebabkan kita dimaafkan atau kita kata tidaklah dipertuntutkan kita mengulangi solat kita balik. Jadi dengan membunuh binatang ini, kita harus bergerak dengan cepat. Lebih awal, kalau kita tunggu nanti lepas solat, binatang ini hilang atau telah mencederakan orang. Jadi dengan itu kita lakukan ini atas untuk menyelamatkan seseorang atau menyelamatkan diri kita sendiri, maka dibenarkan. Jadi ulama keluarkan faedah juga, kalau seseorang nak terpaksa batalkan solatnya untuk menyelamatkan orang dalam ditenggelam atau dalam keadaan kita kata masuk lubang dan sebagainya, kita kata boleh kita berhentikan solat kita kerana tujuan untuk selamatkan mereka. Kalau boleh lakukan dalam keadaan solat, lebih utama lagi daripada kita batalkannya. Tapi kalau ada tak mampu, terpaksa batalkan, tak ada masalah. Begitu juga kita katakan bahawa membunuh binatang ini bukan atas dasar zatnya. Jadi kalau kita buat satu kempen, cari semua ular dan cari semua kalajengking kita bunuh. Jadi jangan ada dalam negeri kita satu kalajengking, satu ular. Boleh tak? Tak, bukan itu maksudnya. Kalau itu maksud perintah itu pada zat, maka kita carilah. Buat satu kempen, kita buat demikian. Tapi bukan. Perintah untuk membunuhnya ini adalah untuk supaya tidaklah menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Jadi kerana dia datang kepada masyarakat yang membahayakan orang ramai, maka dibunuh benda tersebut. Anda faham dengan poin? Jadi bukan atas dasar, kalau dasar awal tadi, maka kita tentu kita akan cari. Sudah jadi satu tuntutan untuk kita mencari-cari binatang ini. Lagi kalau kita di Australia yang begitu besar, nak cari orang susah, kan? Harus buat satu kempen besar-besaran. Tapi kita bukan itu maksudnya. Maksudnya binatang yang mendatang kepada kita, disitulah kita membunuh kerana dia ada sifat atau kira tabiatnya yang menyakitkan orang dan sebagainya. Jadi sebab itu kita katakan dimustahabkan untuk kita membunuh setiap apa yang menyakiti orang ramai. Jadi dengan itu kita lihat, jadi kita katakan bahawa usaha kita untuk bergerakkan dalam solat disebabkan tadi, maka tidaklah kita katakan membatalkan solat kita, tetapi kita katakan di situ diberikan keringanan. Jadi dengan itu, setiap daripada perbuatan yang ada keuzuran yang telah Nabi SAW tetapkan, maka kita kata satu keuzuran dalam pergerakan dan keuzuran dalam pertuturan. Misalnya pertuturan ada tak keuzuran? Kita kata ada kalau mereka anggap bahawa berdehem ini sebagai pertuturan. Tetapi kita kata bahawa sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut kata pertuturan yang sebenar, tidaklah termasuk daripadanya. Kerana tidak difahami daripada sudut lafaz itu apakah yang dimaksudkan. Jadi dalam tanggung yang bahaya ni haiwan ni, kita boleh gunakan kaedah solat bergilir. Khauf. Boleh masuk. Kalau misalnya ada sekelompok serigala misalnya menunggu kita sujud. Jadi seorang memegang senjatanya, 2-3 orang, 4 orang, 5 orang kalau golongan sikit, diorang ini solat, dia ikut solat khauf kerana itu masuk dalam bab khauf. Boleh masuk bab solat khauf juga kerana dasarnya dia sebagai musuh jugalah. Sama ada musuh kita lah, manusia kan. Tapi kerana datang misalnya biar dalam konteks seperti ini, boleh kita masukkan dalam kategori khauf tersebut. Tak ada masalah. Dan solat khauf kita akan masuk insyaAllah babnya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Tahu dia? Di 90 atau boleh Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita menggunakan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca selawat dalam majlis? Yang lagi satu, Ustaz, apa itu ikhtilaf tatawuk? Mohon Ustaz jelaskan. Ikhtilaf tatawuk ke tatawuk? Tatawu. Kata-kata ni. Ikhtilaf. Ikhtilaf ke ikhtilaf? Ikhtilaf. Ikhtilaf. Tatawu ke tanawu? Saya rasa tanawu nama maksudnya. Tanawu. Bukan khilaf tatawu. Khilaf tatawu ni tak ada maksudnya khilaf dalam melakukan perkara sunat. Saya rasa tak, tak itu bukan maksudnya. Khilaf tanawu, khilaf kepelbagaian. Kita balik pada soalan yang pertama, dia kata tadi menggunakan Sayyidina selagi kita boleh tak kita menyebut Nabi Sayyidina Muhammad. Kita kata dari surat ini ulama mengatakan bahawa masalah menyebut yang dalam solat, dalam beribadatan yang mana selawat yang telah dianjurkan Nabi SAW, kita tak lakukan kerana lafaz tak disebutkan demikian. Dan macam misalnya tasyahud misalnya kan, tasyahud kita katakan bahawa Nabi SAW menyuruh kita bertasyahud kepadanya, risalam dan salawat ke atasnya. Tapi daripada surat lafaz yang diajar kepada kita, tak disebutkan Sayyidina. Jadi kita kata tak perlu kita menggunakan Sayyidina kerana lafaz itu tidak ada dalam dalam hadis untuk kita menyebutkan dengan Sayyidina. Begitu juga perintah-perintah Allah SWT suruh kita salawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi alaihi sahaja. Jadi kita kata tidak adalah menyebutkan Sayyidina di situ. Jadi tetapi kalau kita sebutkan dalam majlis-majlis, dalam perucapan kita, kita kata tak ada, tak boleh dipersalahkan. Kenapa? Kerana lafaz itu lafaz yang yang apa yang yang mujmal. Lafaz itu lafaz yang kita mereka boleh berhujah bahawa Nabi SAW ada ana sayyidun na sayyidu bani Adam. Aku adalah ketua anak Adam. Ha, jadi kita kata saya ini ketua atau tuan. Jadi tak ada masalah kita lihat kerana Nabi gunakannya. Jadi lafaz itu menunjukkan kita katakan bahawa kita kalau kita guna sayyiduna, mana kita mengatakan Nabi sebagai ketua kepada kita semua. Tak ada masalah lah. Tetapi kalau kita katakan ini yang disunatkan untuk berselawat ke atasnya, kita tak. Kerana lafaz selawat ibadah. Jadi kalau kita katakan nak selawat, selawatlah dengan cara yang betul. Yang Nabi ajurkan. Mana ada hadis, satu hadis yang Nabi melarang seorang kerabat memanggil Sayyidina? Okey, hadis tersebut melihat sayyid apa as-sayyid huwallah, Nabi SAW ada. As-sayyid adalah huwallah. Bersayyid sebenarnya adalah Allah. Jadi menunjukkan ke sini ketuanan di sini adalah kalau dimaksudkan sini adalah ketuanan ialah ketuhanan maksudnya kepunyaan pemilik dan sebagainya, kita kata tidaklah. Nabi SAW menolak kerana Nabi menolak, menolaknya mengatakan bahawa itu adalah Allah. As-sayyid Sayyidina. Sayyidina dengan Sayyid tak ada beza. Kalau kita katakan dengan Sayyid ini maknanya Nabi SAW Sayyid maknanya yang tuan, yang hanya tu yang kita kata tuan adalah Allah. As-Sayyid ditambahkan alif lam, maknanya dimaksudkan ialah yang dimaksudkan ialah yang kita maklumi, yang kita tahu adalah Allah SWT. Tapi kalau kita kata Sayyidina dan Sayyidina Sayyidul Abani Sayyidul Anbiya, ini semua tak ada masalah lafaz-lafaz ni. Nabi Sayyidul Anbiya, betul tak? Betul, tak masalah. Nabi Sayyidul Nas, betul, tak masalah. Nabi kalau dah Sayyidul Nas, Sayyidul Anbiya, boleh tak kita kata Sayyidul Nas, saya kepada kita? Bolehlah, tak masalah. Lafaz tu tak ada lafaz yang kita katakan boleh bawa kepada kemungkaran. Tetapi kalau kita katakan inilah lafaz yang perlu disebutkan untuk selawat, kita kata tidak. Adalah ibadah, tidak. Tapi bolehlah orang kalau nak mulakan syarahan dia, mulakan misalnya kita tak masalah lah, tak diingkari, tak ada perkara yang perlu diingkari. Cuma kita katakan kalau dimaksudkan Sayyid ini tuan kita yang kita apa kita yang kita yang memiliki dan kita tak, kita kata Sayyid wallah balik pada ini. Kerana Nabi sendiri yang melarang mengatakan Sayyid pada dia sebagai maksud yang sahabat itu maksudkan. Begitu juga Nabi SAW sendiri yang mengatakan dia Sayyidun Nas. Ha. Jadi dia mengatakan sendiri bahawa dia adalah Sayyidun Nas. Bukan sama hadis yang lain. Jadi menunjukkan di sini bahawa tak ada masalah mengatakan Sayyid. Berkenaan dengan tadi balik. Okey, dia dekat ikhtilaf tatawuk atau tanawuk. Kita tak tahu mana kita yang benar. Tanawuk yang betul. Okey, nanti kita akan sebutkan. Jadi berkenaan dengan tadi soalan pertama tadi, boleh tak kita menyebut Sayyidun Nas? Tak ada masalah, kita kata. Tapi jangan dalam ibadah yang tidak dilakukan. Misalnya dalam salawat, dalam tasyahud dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala muhsayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita tak perlu. Kita baca kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Jadi tak betul macam mula majlis ah. Ah, sebelum mula majlis tak masalahlah. Dalam majlis. Kedua kita katakan tadi soalan berkenaan dengan ikhtilaf khilaf tanawu'. Khilaf tanawu' ialah khilaf perbagaian. Khilaf ada dua macam, dinamakan tadad dan tanawu'. Mana khilaf yang tadad ini khilaf yang percanggahan. Satu kata A, satu kata B. Apa bukan khilaf yang percanggahan. Dia bercanggah. Tak boleh kita kata dua-dua betul. Kalau kita kata boleh tak menyentuh seorang wanita batal ke tidak? Ada sebagian ulama kata batal. Ada sebagian ulama mengatakan tidak batal. Ada mengatakan tidak batal melainkan kalau dia berjima' dan sebagainya. Maka dengan itu menunjukkan ada mengatakan batal kalaulah melainkan kalaulah dia dalam keadaan syahwat dan sebagainya. Jadi kita kata itu masalah khilaf yang tadad yang saling bercanggahan. Jadi dalam percanggahan ini mana yang betul? Kita haruslah lihat daripada sudut dalil-dalil untuk kita menterjihkannya. Kerana kebenaran hanya pada satu saja yang benar. Di sisi Allah SWT, kebenaran hanyalah satu. Kerana dalam masalah ini hanya satu saja hukum Allah Taala. Begitulah masalah-masalah lainnya yang sepertinya. Tetapi dalam masalah khilaf tanawu' ini, khilaf yang kita kata pelbagaian. Khilaf pelbagaian ini maknanya Allah SWT atau Nabi SAW telah meletakkan bahawa ini adalah disyariatkan dan itu juga disyariatkan. Maknanya dia ada pelbagaian dalam pensyariatan. Misalnya dalam berzikir lepas solat. Ada riwayat mengatakan 33 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Ada riwayat mengatakan, bacakan 10 kali, 10 kali, 10 kali. Ada riwayat mengatakan 25 kali dengan tambahan La ilaha illallah. Jadi kita kata lafaz-lafaz ini lafaz yang tanawuk. Pembacaan Al-Quran kita boleh dibaca dengan beberapa kiraat. Itu bacaan, kita kata khilafnya khilaf tanawuk. Khilaf yang pelbagai. Bahkan khilaf pelbagai ini sebaiknya kita kalau dapat laksanakan semuanya dengan cara yang dianjurkan lebih baik. Kerana sekurang-kurangnya kita telah laksanakannya. Jadi kalau boleh, kalau kita nak gunakan baca Quran dengan kiraah lain, boleh tak? Tak ada masalah. Dalam solat, tak ada masalah. Kerana ianya adalah khilaf yang tanawuk, yang pelbagai, di mana kita boleh benarkan lakukannya. Begitu juga dalam kita membuka tasyahud kita, membuka istitah kita, solat kita. Dia boleh ada pelbagai lafaznya. Begitu juga dalam kita tasyahud, ada beberapa lafaz-lafaznya. Lafaz yang masyhur masyarakat kita, At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah. Lafaz yang kita lihat ada waridnya daripada Nabi SAW itu adalah At-tahiyyatul salawatul tayyibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak kita lihat khilaf ini, khilaf yang dinamakan sebagai tanawuk, khilaf kepelbagaian. Wallahu ta'ala alam. Okay. Kita mulakan. Buku mana kita? Bukan warna biru eh? Sama mana? Dia sebenarnya hijau. Kita dah memasukkan ini biru sekarang. Kerana kita nak balik, ulang balik hukum wad'i. Kita dah terangkan dalam pelajaran kita dalam buku hijau. Buku surat 10. Okay. Buku surat 10 kita dah sampai pada fasid kan? Al-fasid lughatan. Okay. Hijau last. Fasid kan? Last hijau. Mana? 25 ribuan 10. Okay. Mana kita dah masuk fasid eh? Dah habis fasid tak? Okay, kita balik ulang kaji balik fasid. Fasid. Fasik lain. Ini fasik. Yang kita tak mahu ialah fasik. Kof. Baik, di sini menerangkan bahawa fasid adalah, kita terang ulang balik sekejap. Logatan. Al-Zahid. Al-Zahid. Daya'an wa. Khusran. Daripada surat bahasa kita rasa maksudnya fasid ialah yang pergi beredar secara apa? Secara bayak mana? Mana kehilangan atau kehilangan di sini maksudnya kalau seorang dah bayak mana kerugian lah. Dan kerugian. Daya'an wa khusran dia kurang seiras dengan ini. Kemudian kita balik kepada wastilahan. Secara istilah pula. Sebutkan. Mala. Mala tatarattab atharu fi'lihi alayhi ibadatan kana am aqdan. Okay. Praktis, Ini dia. Ini yang kita kena mentakkan. Siapa yang ada keinginan untuk belajar bahasa Arab harus belajar. Cari di mana-mana. Supaya apa? Supaya kita dapat merentasi masalah bahasa. Jadi kita peringkat, kita kata peningkatan lah. Bahasa Arab ni peningkatan. Maksudnya kita kalau belajar hadis dan sebagainya. Kalau kita masih tak meningkatkan dari sudut pembelajaran bahasa, nanti kita akan kekurangan. Masih tetap dalam apa? Dalam kita kata tak dapat rujuk kepada sumber asal. Saya sangat inginkan kalau ikhwah-ikhwah yang kita yang cenderung pada sunnah dan sebagainya, mereka mantapkan mereka daripada sudut bahasa. Kemudian mantapkan juga daripada sudut pembacaan Al-Quran dan juga tajwidnya. Itu baik sekali. Kerana kita berpegang pada kitab dan sunnah. Kitab kena pastikan okey, sunnah juga kita pastikan okey insya-Allah. Mala tatarattab ala athar bi fi'lihi alayhi ibadatan kana aqdan. Mala tatarattab mana apa? Mana akan selazimnya selepas tu atau rentetan daripada kesan daripada fi'ilnya perbuatannya itu ke atasnya. Ke atas dirinya itu. Sama ada secara ibadah atau secara akad. Jadi kalau maksudnya sini, kalau perbuatan yang dilakukan misalnya ibadah, solat. Solat itu dinamakan fasid. Jadi solat tu maknanya apa? Mala tatarattab atharu fi'lihi alayhi. Maknanya kalau dia dah lakukan solat asar tapi fasid solat asar ni, adakah dia lakukan solat asar? Tidak. Jadi bermakna bahawa solat asar ni dia punya balik kepada dirinya, adakah kesan atau rentetan daripada perbuatan ini ke atas dirinya? Kita kata dia akan tetap masih belum melaksanakan solat asar. Balik kepada dia. Atau dia telah lakukan satu akad perjualan beli. Kalau akad tu fasid, mana kesannya adalah kita lihat perbuatan solat apa akad tersebut perjualan beli itu tidak berlangsung. Tidak berlangsung. Maka tidak jelas tidak berlangsung. Jadi tak kira lah tak pakai. Dia sama dengan batal. Tapi kita kata batal dia ada perbezaan sedikit daripada fasid. Nah. Dia akan terangkan sini nanti. Kita dah terangkan tentang fasid batil belum? Tak ada. Batil masuk sini. InsyaAllah. Jadi fasid dalam ibadat mala tabra bihi zimmah. Jadi kita terangkan sini, kalau dalam ibadat maknanya apa? Kalau dalam ibadah contohnya, jadi kita tadinya dia punya, kalau dalam ibadah fasid dalam ibadah maknanya apa? Mala tabra bihi zimmah. Maknanya tidak terlepas daripada tuntutan. Maknanya terlepas daripada tanggungjawab. Tak ada. Kalau seseorang yang ibadahnya fasid, maknanya tak terlepas daripada tuntutan. Tanggungjawab tu masih tak terlepas. Wala yasqut bihi talab. Wala yasqut bihi at-talab. Maknanya apa? Bebanan atau tuntutan itu tidak gugur daripadanya. Maknanya tetap dia dituntut. Tidak terlepas. Okey. Kemudian qasala qabla waqtiha, seperti solat di waktu. Solat qabla waqtiha. Jadi solat sebelum waktunya. Kalau solat sebelum waktunya, dah lakukan solat, saya dah lakukan solat. Belum lakukan. Kenapa belum? Saya dah lakukan. Tengok saksi anak saya ni, dia solat dengan saya. Tapi dia kata, tidak, awak belum lagi lakukan solat kerana solat awak lakukan ini 10 minit lebih awal dia bermasuk waktunya. Jadi kita kata dia solat itu fasid. Jadi solat yang fasid maknanya tidak terlepas awak dari tanggungjawabnya, mana awak tidak, bebanan itu tak terhilang daripada awak. Maka masih lagi kita lagi tidak masih lagi bertanggungjawab terhadapnya. Dan tidak gugur daripada kita akan tuntutannya. Mana belum lakukan solat, seolah-olah seperti tidak lakukan solat. Seperti solat lakukan sebelum waktunya. Itu maksud fasid. Solat yang fasid begitu. Okey? Dan istilah. Kemudian fasid dalam ukut pula. Dalam ukut, dalam akad eh. Kalau dalam ukut pula apa ni? Mala tatarattab atharuhu alaihi. Atharu alaihi. Kalbi al-majhul. Jadi kalau dalam akad pula, apa yang daripada kesan daripadanya tidak rentetan ataupun lazim daripada kesan daripadanya tidak ke atasnya, maknanya tidak ada ke atasnya kesan tersebut. Jadi apabila tak ada kesan tersebut ke atasnya, kalau ada jual barang yang dijahili, tak boleh. Fasid penjualannya. Barang yang dijahili mana barang yang tak diketahui, barang yang tidak dia tahu. Misalnya saya jual awak barang dalam beg saya dengan harga $10. Misalnya, kalau lah gitu. Rupanya saya terus surat khabar je dalam. Jadi kita itu boleh tak? Tak boleh. Tak, kita masuk penjualan yang fasid. Jadi, mala yatarattab atharu alaihi, maka tidak ada kesan di penjualan beli itu kepadanya. Maknanya kalau dia dah jual, kita boleh tak tuntut awak kena berikan saya $10 awak jadi tadi? Tak boleh, kerana asal penjualan itu fasid. Jadi asal fasid itu, orang yang menjualnya tak boleh tuntut. Orang yang membelinya pun tak boleh tuntut. Kerana tak berlaku penjualan dasarnya. Betul? Nah. Kemudian, وَكُلُّ فَاسِدْ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُدْ وَشُرُدْ فَإِنُهُ وَحَرَّامٍ. Jadi setiap fasid, setiap apa yang digelarkan fasid dalam ibadat, dalam akad, dalam syarat, maka ianya adalah haram. Karena ذلك من تعدي حدود الله, kerana itu adalah di antara melewati batasan Allah, batasan-batasan Allah. Dan mengambil ayat-ayatnya secara sebagai persendaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam angkara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari atas sesiapa atau mereka-mereka yang bersyarat dengan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Jadi saya jual, misalnya saya jual awak kereta saya dengan syarat awak tak boleh pakainya selama 10 tahun. Tak boleh. Kita ada syarat itu, tak boleh pakai. Kerana syarat jual beli pelak apa penerimaan dah tukar pemilikan. Oleh tukar pemilikan, hak awak untuk menghalang saya menggunakan hak saya. Jadi kita kata itu dasarnya. Begitulah keadaannya kalau kadang kita datang dengan syarat-syarat. Saya nikahkan awak dengan anak saya dengan syarat tak boleh bersama dengan dia. Tak boleh lah. Jadi tak boleh. Bukan. Jadi kita kata masuk dalam kategori syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Kerana dasar bagi kitab Allah, nikah ianya adalah apa membenarkan, atau kita kata apabila seorang wanita dinikahkan, diberikan diizinkan, atau kita katakan kita telah menjatuhkan dia di bawah tanggungan si suami. Dan juga kita katakan apa yang rentetan daripada pernikahan itu haruslah diberikan dilaksanakan. Dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam sesuatu akad, dalam sesuatu ibadat, hatta syarat-syarat boleh jadi fasid. Jadi apa sahaja yang mencanggah atau melewati atas batasan Allah, keluar daripada apa yang sepatutnya, maka kita fasid. Jadi kalau diperintahkan salat misalnya dengan syarat-syarat tersebut tak ada, maka kita tu fasid salat tu. Melainkan kalau ada keuzuran. Misalnya salat menghadap ke kiblat. Asalnya tak boleh, mesti solat kalau menuju ke apa, mengarah ke kiblat. Kalau tidak lakukan demikian, tak sah solatnya. Tapi dia berada dalam keadaan tempat yang mana kita lihat ditawan dan tempat yang gelap dan sebagainya, tak tahu mana arahnya, maka di sini dia boleh lakukan solat dalam keadaan demikian. Jadi fasid dengan batil. Saya ulangkan balik dengan apa yang saya cakap tadi. Al-fasid wal-batil bima'nan wahid illa, melainkan di dalam dua tempat, di dalam dua keadaan. Okey. Jadi dari terang sini bahawa fasid, sebelum saya pergi saya ulang balik yang atas. Jadi jika kata sini, setiap fasid, wa kullu fasidin minal ibadat wal uqud wasyurut fa innahu muharram. Maka setiap fasid daripada peribadatan, daripada akad-akad, daripada syarat-syarat, maka sesungguhnya ianya adalah haram. Kerana sesungguhnya setiap daripada melewati batasan atau hudud Allah Ta'ala dan mengambil ayat-ayat Allah sebagai persendaan ejakan, maka itu adalah perkara yang dilarang. Kan? Walianna Nabi SAW juga, kerana sesungguhnya Nabi SAW mengingkari atas sesiapa atau mereka-mereka yang bersyarat dengan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Ini hadis Bukhari, kitab Buyuk, dan juga dalam Muslim. Jadi fasid dalam dan batil dalam makna yang sama, kita kata sekiranya datang fasid dan batil ini dalam sesuatu keadaan, kita kata solatnya batil, samalah fasid maknanya. Kalau kata akadnya batil, maknanya samalah fasid. Tetapi kita katakan melainkan kepada dua keadaan. Jadi kita kata di sini fasid dan batil maknanya satu, melainkan dalam dua tempat, dua keadaan atau dua tempat, dua masalah. Yang pertama dalam ihram. Al-awal fil ihram. Al-thani fil nikah. Jadi awal fil ihram wa thani fil nikah, kita sambung. Untuk datang minggu depan. Pansangan. Tapi kalau kita pasal apa, kita kata dipisahkan dalam ihram sebagai melihat bahawa sesuatu yang dilakukan, yang kita katakan dalam larangan-larangan pantang-pantang dalam ihram tu, kalau dilakukan dinamakan fasid ataupun dinamakan batil. Itu ada bezanya. Jadi kita akan terangkan lagi minggu depan. Begitu juga dalam pernikahan. Sesuatu nikah yang misalnya tidak berwali, fasid. Yang dengan wali, dengan apa, kalaulah misalnya disepakati tentang pengharamannya seperti mut'ah sebagainya, batil. Jadi bezanya. Nanti kita akan terangkan lagi dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nikah Ustaz nak kena terang betul. Batil sama. Seerti seiras. Melainkan dalam bab yang kita akan sentuhkan nanti. Begitu juga kita kata wajib dengan apa? Fardu. Sama tak? Kita kata sama. Melainkan dalam bab-bab tertentu. Dalam istilah apa Hanafiah berbeza. Kata-kata fardu lain, wajib lain. Fardu lebih kukuh lagi daripada wajib. Tapi dari sudut jumhur melihat sama. Melainkan dalam bab-bab tertentu. Naam. Wallahu ta'ala alam. Jadi berarti tasdik tu berlawanan dengan sahih. Ah, kita tahu. Sekarang kita dah belajar tentang sahih kan? Amalan apa sesuatu ibadah sahih mana diterima. Ya, ini pula kita tahu amalan atau ibadah-ibadah yang fasid yang tak diterima. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Aku lumat tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.